Dan alhamdulillah pada malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala bersama untuk diteruskan kajian kita kitab Subulus Salam syarah kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, di mana kita masih lagi di dalam kitab Al-Taharah di dalam bab Al-Niyah, iaitu bab air, di mana pada pelajaran yang lepas telah kita bahaskan hadis berkenaan dengan lalat, iaitu bagaimana yang harus kita lakukan jika lalat masuk ke dalam minuman ataupun bekas air salah seorang daripada kita. Kalau hendaklah kita senamkan seluruh lalat tersebut ke dalam air dan kita buang lalat tersebut. Dan Nabi SAW telah menerangkan hikmahnya, iaitu terdapat di salah sebuah tempat lalat tersebut racun ataupun penyakit, dan di dalam kepak yang sebelah lagi terdapat penawarnya. Maka dengan itu alhamdulillah tidak perlu kita membuang bekas ataupun air yang dimasuki lalat tersebut, tetapi barang siapa yang ingin ataupun yang mahu menggunakannya, maka boleh saja dia menggunakannya dan dengan yakin. Kerana apabila Rasulullah SAW telah membenarkan kita mengambil manfaat daripada air bekas lalat yang telah dicelup itu, maka ketahuilah bahawa tidak akan ada mudarat daripada menggunakannya. Kerana kita yakin bahawa syariat yang maha bijaksana ini apabila telah menghalalkan sesuatu, mengizinkan sesuatu, niscaya perkara tersebut tidak mempunyai mudarat bagi kita, bahkan ia akan insyaAllah memberikan manfaat bagi kita. Dan tidak ada perkara yang diharamkan, dilarang oleh syariat, melainkan tentu terdapat mudaratnya bagi kita, terdapat keburukannya bagi kita yang mengetahuinya, yang tidak mengetahui tidak mengetahuinya. Jadi dalam hadis tersebut, yang hadis lain tersebut menunjukkan tentang hukum air. Kita masih lagi membahaskan tentang hukum air, kalau termasuk serangga lalat, dan sebelum itu kalau termasuk belalang. Begitu juga dalam beberapa hadis yang kita baca sebelum ini, iaitu bekas jilatan kucing ataupun jilatan anjing. Jadi ini semua membahaskan tentang hukum air. Baik, satu soalan sebelum kita pindah kepada hadis yang baru ini. Kita dah katakan bahawa ulama mengambil hadis lalat ini dalil bahawa serangga-serangga ataupun binatang-binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir tidak najis. Tidak najis, ini dia suci. Jadi apa dalilnya? Daripada mana bahagian hadis? Hadis lalat ni direndamkan dalam air. Jadi bila direndamkan dalam air menunjukkan boleh minum air tu. Itu tak cakap pasal air tu boleh minum, kita cakap pasal serangga yang tidak ada darah yang mengalir, dia suci, dia tidak najis. Kena spesifik sikit lah. Bukan pasal air sekarang, pasal binatang yang tidak ada darah mengalir. Daripada hadis yang sebelum juga. Hadis sebelum, saya kata daripada hadis lalat. Oh, jadi hadis lalat ni tak ada kena-mengena dengan darah yang mengalir atau tak mengalir. Okay, kalau hadis lalat ni macam mana? Semua kena baca balik. Panjang-panjang cerita. Kita benamkan atau tak benamkan. So benam tu apa? Apa kena mengenanya dengan darah mengalir tak mengalir? Darah pun lah. I mean, it's okay to consume it. Dia tak najis. Okay. Ada jawapan lain? Saya nak jawapan lain yang hampir sama macam yang saya terangkan. Maknanya saya dah terangkan betul-betul lah. Kalau dia najis, dia masuk, dia keluarkan dan throw out portion, tinggal Tak sampai kepada matlamat. Itu ya. Kalau najis kena buang. Ya, apa kena mengena dengan darah mengalir tak mengalir? Banyak-banyak dalam hadis ini bahawa lalat tak najis. Itu kalau orang nak kata boleh lah. Tapi saya tak cakap pasal lalat sahaja. Saya cakap semua serangga yang tidak ada darah mengalir dalam badannya tidak najis. Daripada mana datang daripada hadis ini? Kalau kita zahir hadis ini, sebab itu kita selalu bila buka kita punya syarah, kita ambil soalan, kita lihat zahir lafaz hadis. Hadis tu cerita pasal lalat, cerita pasal masuk dalam air. Okay, kalau dia masuk dalam makanan, tak cerita kan. Lepas tu apa kita buat, kita tekan kat dalam, kita buang, kalau kita nak minum, minum. Semuanya tentang lalat. Tak ada cerita pasal darah mengalir ataupun tak mengalir. Ataupun nak kita buang, kita serang nak minum lain, ataupun lebah saja ke, ataupun lalat saja ke. Dia tak boleh makan tak lalat? Lalat ni tak boleh dimakan. Kita tak nak cerita pasal lalat tak boleh dimakan atau boleh dimakan. Ha, ya. Tentang perubahan air. Tentang perubahan air. Ha. Semua nak kena tengok hadis sebelumnya. Saya tak mau hadis sebelumnya. Saya nak hadis lalat juga. Kalau tak boleh congkil hukum daripada hadis lalat. Maknanya tak akan berfaedah sangat lah. Berfaedah hadis lalat ni. Ulama hadis lalat ni boleh keluar macam-macam hukum. Kalau nak pakai hadis belalang, tambah lagi lah. Tambah lagi dia punya apa? Dia punya kekuatan. Jadi lihat pada lalat tu lah. Lihat pada lalat. Bukan lihat pada air tu je. Lihat pada lalat. Baik. Lalat tu sifatnya apa? Kotor ke tidak tu satu hal lah. Yang penting dia dia ada darah. Kalau ada darah, dia punya darah tak mengalir. Tak mengalir maknanya tidak menghancur. Tak macam binatang besar. Okay. Jadi sepatutnya darah tu apa? Dalam syariat, darah tu najis. Okay. Itu ada nas dalam Al-Quran kan? Yang diharamkan maitata wadjama, bangkai dan darah. Ini kita tak mahu cerita lalat tu hidup ke tak hidup. Sebab tu saya ada terangkan. Kadang-kadang lalat tu masih hidup lagi. Kadang-kadang dia mati sebab air panas dia masuk. Tapi kita tak nak cerita pasal bangkai lalat. Nak cerita pasal lalat tu sendiri. Kalau hidup pun macam mana. Jadi dia ada darah. Kalau dia tak ada darah, kalau dia kita masukkan dia lagi kat dalam, menunjukkan dah bercampur air tersebut dengan sebahagian daripada darah tersebut. Okey. Yang sepatutnya kalau ikut nas Quran, najis, tak boleh gunakan. Tetapi bila datang hadis Nabi SAW ini suruh gunakan, selepas kita tekan lagi, lepas tu kita buang, menunjukkan bahawa walaupun berubah apa ni air itu dengan apa ni, dengan lalat ke dengan bekas lalat ataupun dengan asal lendir-lendir lalat pun tetap boleh digunakan. Itu menunjukkan bahawa lalat ini tidak najis kerana dia tidak mempunyai darah yang mengalir. Sebab kita dah ceritakan satu ayat Al-Quran bahawa Allah SWT menghalalkan melalui Rasulnya setiap yang tayyibat wa yuharrimu alaihimul khabais. Jadi kalau dia dihalalkan maknanya dia baik, dia bersih. Dan kalau dia diharamkan maknanya dia khabais, dia jijik dan dia najis. Jadi oleh kerana kita masih boleh gunakan air bekas lalat, menunjukkan lalat itu tidak apa? Tidak najis. Okay, sekarang lalat kita dah pastikan tidak najis. Itu sebagai asalnya. Jadi selain daripada serangga, apa hukumnya? Takkan kita nak cari satu-satu hadis. Okey, semut hukumnya begini. Kalau lebah hukumnya begini. Kalau itu begini atau kumbang begini. Bila nak habis serangga pun banyak. Mungkin serangga lebih banyak daripada manusia. Jadi apa yang ulama gunakan? Ulama gunakan hukum lalat ini, cari kenapa dia tak najis dan gunakan ilah dia, aplikasi kepada serangga yang sama sifatnya. Jadi ada pun hadis belalang, dia menguatkanlah, dia pun boleh jadi asal juga, bahawa belalang pun sama juga. Tapi dia daripada sudut lain, daripada sudut bangkainya halal, ataupun kita boleh katakan kerana dia tidak najis. Jadi tentu sekali kalau ada orang datang pada kita, macam mana awak boleh kiaskan lalat dengan selain daripada lalat? Kalau orang tanya, awak dah belajar macam ini, awak kiaskan selain lalat dengan lalat ataupun selain lalat dan belalang dengan belalang dengan lalat. Okey, taruhlah lalat, hadis lalat ni, bukankah lalat ini dia lain daripada serangga-serangga lain? apa lain dia? Dia ada apa? Dia ada racun, lepas tu ke sebelah kepak dia ada lagi, ada penawarnya. Lain serangga dia tak macam itu? Ha, tak ada, macam mana boleh kias? Kalau nak kias, mesti sama ke? Jadi kalau datang kumbang ke, beetle ke, atau apa-apa juga, nyamuk ke, kita tak tahu ataupun kita tahu dia tidak ada racun di salah satu kepak dia. Mana kita boleh kias? Kalau orang jawab macam itu, atau kalau orang tanya kita macam itu, apa kita nak jawab? Jadi bukan kita katakan ada dua bahagian dalam hadis ini. Satu bahagian apa? Bahagian celup kat tak celup. Satu lagi disebabkan kerana ada penyakit ataupun tak ada penyakitnya. Kita tak nak cerita pasal dia ada penyakit atau tak berpenyakit. Kita nak ceritakan pasal apa? Pasal dicelupkan kat dalam tu, kemudian kita boleh gunakan air tersebut. Selain daripada sudut kesihatan dia dah boleh, tapi disebut daripada sudut najis ataupun tidak najisnya. Itu sebab ulama bawakan hadis ini. Hadis-hadis ini di dalam kitab Ulmiyah ataupun Bab Ulmiyah. Faham kan? Iaitu faedahnya hadis lalat ini. Dan hadis apa tu? Hadis belalat. Jadi kita gunakan kias. Kalau tidak, jadi kita tak dapat apa ni satu sandaran untuk apa ni nak hukumkan. Okay, kalau cicak macam mana? Kalau lipas macam mana? Ada bis? Tak ada pula. Jadi kalau lipas masuk dalam air, kalau orang nak gunakan, boleh tak boleh? Untuk wuduk lah, jangan untuk minum. Cicak datang dia minum sikit daripada awak punya air, dia cabut lagi, dia tangkap nyamuk lagi. Boleh tak gunakan? Atau dalilnya boleh. Dalilnya kias dengan hadis ladat. Kat mana yang sama dia? Adakah pasal penyakit, tak penyakit? Oh tidak, dia pun tak ada kepak cicak ni. Ada cicak, ada kepak tu tak tahu lah. Tapi cerita pasal apa? Pasal darah yang mengalir ataupun tidak mengalir yang terdapat dalam cicak tu sama dengan yang ada pada ladat. Jadi kita teruskan hadis yang berikutnya. Nombor 13 dalam kitab, muka surat 61. Wa an Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma quti'a min al-bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyitun. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hassanahu wal lafz lahu. Dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apa saja yang dipotong dari haiwan yang masih hidup adalah bangkai. Hadis diriwayatkan Abu Daud dan At-Tirmizi dan dia menghasankannya. Dan lafaz tersebut adalah miliknya. Milik siapa? Milik Imam At-Tirmizi. Ada lafaz-lafaz lain. Baik, sebelum kita bahaskan hadis ini, kita lihat perawinya, itu sahabat yang meriwayatkannya. Menurut salah satu riwayat, nama Abu Waqid adalah Al-Harith ibn Auf radhiyallahu anhu. Dikatakan bahawa dia telah ikut serta perang Badar. Kenapa dikatakan kat sini? Maknanya ada juga yang mengatakan dia tak ikut perang Badar. Pastinya ada khilaf. Tapi yang benar bahawa dia apa ni pendapat yang terkuat adalah dia ikut serta perang Badar. Jadi dia seorang Badri. Ini gelaran untuk sahabat-sahabat yang ikut serta perang Badar. Dan kenapa mereka susah payah nak pastikan sahabat ni ikut perang Badar ataupun tidak? Kerana terdapat kelebihan, terdapat keistimewaan bagi sahabat yang turut serta Rasulullah SAW dalam peperangan Badar pada tahun 2 Hijrah tersebut. Lebih kurang ada 313 sahabat yang ikut serta dalam perang Badar. Dan antara fadilatnya dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meriwayatkan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis qudsi bahawa Allah Subhanahu wa taala berkata kepada telah melihat sahabat-sahabat yang ikut serta dalam perang Badar, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Lakukanlah apa yang kamu nak lakukan, sesungguhnya aku telah ampunkan kamu. Jadi maknanya kerana apa? Kerana jasa mereka, pahala yang mereka dapat kerana ikut serta dalam peperangan Badar. Kalau ada dosa yang mereka lakukan selepas itu sampai mereka meninggal dunia, dan tentu sekali mereka tak akan lakukan syirik, maka akan diampunkan kerananya. Yang ini kerana pahala yang mereka dapat dalam perang Badar. Tunjukkan besarnya pahala terus serta dalam peperangan Badar. Jadi itu Al-Abu Waqid Al-Harith Ibn Auf, ada yang berpendapat bahawa termasuk orang yang masuk Islam pada penaklukan Mekah, Muslimat Mekah, menunjukkan kalau riwayat kedua dia masuk Islam lambat sebab pembukaan kota Mekah pada tahun akhir-akhir Islam, iaitu 8 Hijrah. Dan pendapat yang pertama lebih kuat. Beliau meninggal tahun 68 atau 65 Hijrah di Mekah. Kenapa orang kata dia masuk Islam pada penaklukan kota Mekah? Kerana beliau lah sahabat yang meriwayatkan hadis bertabaruk ambil berkat daripada apa? Daripada Zatu Anwar, pokok Abdul Bidah hadis. Kerana terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dalam kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, bahawa Nabi SAW dan para sahabat sedang menuju ke Hunain untuk peperangan Hunain. Dan perang Hunain selepas pembukaan kota Mekah, dan sahabat-sahabat kebanyakannya baru masuk Islam. Hadithu Ahdin bil Islam, dan orang-orang musyrikin mempunyai pohon yang mana mereka gantungkan pedang-pedang mereka ambil berkat, dan mereka beribadat dan berdoa dan bernazar di pohon tersebut yang dipanggil Zatu Anwar, tempat gantung-gantung. Jadi apabila sahabat-sahabat ini dengan Nabi SAW dalam perjalanan ke Hunain, mereka pun ternampak sebatang pohon. Sama juga lah bidara itu, mereka pun kata, wahai Rasulullah, ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwar, jadikanlah untuk kita zat anwar, pohon macam orang-orang musyrikin. Jadi kita boleh gantung pedang kita, nanti kita pergi perang Hunain, kita punya pedang semua dah asap dah, dah power dah. Sekali tertebang apa, tetap aja putus. Dan mereka minta demikian kerana mereka tahu hukum bertabaruk dengan pohon ni, ataupun mereka tak tahu. Mereka tak tahu dalilnya apa. Oh, sahabat-sahabat ni yang tanya ni bukan sahabat-sahabat yang lama masuk Islam, ni sahabat-sahabat yang baru masuk Islam. Sebab pembukaan kota Mekah ni ramai yang masuk Islam. Dan mereka tanya tu kerana mereka sangka bahawa boleh buat demikian. Maka Nabi SAW kata apa? Subhanallah, subhanallah, takun Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, tiga kali Allah. Nabi SAW bertakbir. Qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israel li Musa ij'alana ilan kama lahum aliha innakum qawmun tajhadun. Kamu katakan persis seperti yang dikatakan oleh Banu Israel kepada Nabi Musa AS yang dirakamkan dalam surah Al-A'raf, jadikanlah untuk kami wahai Musa patung sebagaimana mereka-mereka sedang apa ni yang mempunyai patung untuk mereka sembah. Sebab lepas mereka diselamatkan daripada daripada Fir'aun, yang Fir'aun ditenggelamkan dalam laut, mereka terjumpa orang-orang di tepi pantai dan mereka ada patung berhala mereka sembah. Jadi mereka pun kata biasanya orang dapat sembah patung, kita tak ada patung ni, minta Nabi Musa segera buatkan apa ni, so benarkan kita adakan patung untuk kita sembah. Sebab mereka dah terbiasa dengan apa ni, dengan sembah patung. Dan mereka tak syirik sebab apa? Mereka tak tahu. Dan mereka belum buat pun. Yang ini mereka belum buat patung dan mereka belum sembah patung. Maka kata Nabi Musa AS, innakum qawmun tajhalun. Sebenarnya kamu ni adalah orang-orang yang jahil sampai habis ayat ni. Jadi, kata Nabi SAW, inna hassunan. Bahawa apa yang kamu lakukan ni adalah mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kamu. Jadi ini menunjukkan bahawa bertabaruk daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu Taala ini tidak dibenarkan. Walaupun nama dia tabarruk, tapi sebenarnya dia minta apa? Minta sesuatu manfaat ataupun tolak mudarat kepada selain Allah Subhanahu Taala. Pokok tak boleh buat apa-apa. Jadi itulah Abu Waqid Al-Laythi. Dan dia dinisbahkan kepada Al-Layth kerana dia berasal dari Bani Amir dari Layth. Orang Arab ni suka nama-nama macam ini. Layth ni maknanya apa? Maknanya asad, maknanya cita ataupun leopard. Fahad pun leopard juga . Dan kadang-kadang mereka nama asad terus. Dan untuk singa ni ada macam-macam kataan untuk singa ni dalam bahasa Arab. Dan kadang-kadang nama mereka harap, peperangan, nama garang-garang, fierce, dia kata. Kalau kita tadi, kenapa sahabat-sahabat suka nama macam itu? Jadi saya pun pelik juga, kenapa sahabat-sahabat namanya macam itu? Maka kata Syekh Adiyah rahimahullah ta'ala, orang-orang Arab jahiliyah, mereka namakan anak itu bukan untuk mereka, nama yang mereka berikan pada anak mereka ni untuk musuh-musuh mereka. Jadi bila musuh dengar, alamak, itu singa datang, ini peperangan datang, jadi dia apa ni? Orang takut. Sebab mereka apa ni? Mereka banyak berperang. Tapi bila hamba mereka, hamba sahaja mereka, mereka namakan dengan nama-nama yang bagus, Maisara kan, ya? Nama biasa. Masa bila dia nak panggil, dia datang. Jadi dia nak apa, nama-nama yang bagus macam ini. So kita kena lihat juga, bila kita nak namakan anak, jangan main terikut-ikut sangat, kena lihat maknanya juga. Wallahualam. Itu faedah yang saya, kalau tak kongsi saya pun kongsi. Baik, jadi hadis ini kita nak bahaskan. Rasulullah SAW bersabda, sedia, ma puti'a minal bahimah, apa yang dipotong dari haiwan, minal bahimah, wa hiya hayyatun fahuwa mayyit, yang masih hidup maka dia adalah bangkai. Jadi hadis ini menerangkan pada kita bahawa apa saja yang dipotong, apa saja dekat sini, ma puti'a, adakah dia mengkhususkan bahagian mana yang dipotong ataupun diumumkan? Tak diumumkan. Jadi apa juga yang dipotong daripada binatang ini, maka hukumnya begini. Ini penting kalau kita nak kaji hadis, nak analisa. Sebab kalau dia umum, dia ada hukum umum, okay. Jadi tak kira mana-mana bahagian daripada haiwan tersebut, sama ada yang kita potong satu anggota yang penuh, macam tangan penuh ataupun telinga penuh full, atau kaki penuh. Jadi itu dah tentu sekali masuk dalam hadis ini. Ataupun bahagian daripada anggota ini, sebahagian daripada kaki ataupun tangan, jari ke dan sebagainya, itu pun termasuk dalam hadis ini. Dan dalam hadis ini mengkhususkan sesuatu yang boleh dipotong. Maknanya kalau dipotong dah tak ada lagi lah. Kerana ada bahagian haiwan ini yang kalau kita potong pun dia tak terpotong ke? Apa ke? Ini memang susah sikit. Ada bahagian haiwan ni kita potong pun dia tak boleh dipotong. Sebab dia bukan apa ni? Kena kasi clue lah. Sebab dia bukan solid lah. Dia bukan solid. Dia liquid. Jadi kalau susu tu kita potong, kita ambil, macam potong juga kat sini kan, kita ambil bahagian dia juga, tapi tak dinamakan sebagai kita potong. Jadi kalau susu kita ambil hidup-hidup, mana kita ambil susu yang dah lembu yang dah mati, susu kita ambil mana? Hidup-hidup. Boleh ke tak boleh? Hukumnya bangkai ke tak bangkai? Hukumnya tidak bangkai. Pasal ini tak boleh dipotong, tak diputus. Dia terasa dia terus-menerus keluar. Begitu juga ILO dia ke apa kita ambil ke, siapa nak tahu, ada orang nak ambil ILO lembu ke apa ke, nak berubat ke kan, ya? Dan sebagainya, ma'iat yang penting, iaitu daripada sudut air, liquid, maka tidak termasuk dalam hadis ini. Ada faedah kan? Jadi ma'kuti'at, itu yang dipotong. Minat bahimah, daripada al-bahimah. Bahimah itu kat dalam terjemah atau terjemahan dia kata haiwan. Jadi sebenarnya bahimah ni mempunyai pembahasan tentang makna yang sebenar. Ada kata bahimah tu bahimatul an'am. Bahimatul an'am ni khusus kepada bahagian kepada binatang yang mempunyai empat kaki. Dan bahimatul an'am boleh dimakannya. Bukannya binatang buas, tak salah. Kalau dia bahimatul an'am yang kita boleh buat kurban, tu dia, iaitu kambing, lembu dan unta. Tetapi untuk sebahagian ulama dari sudut bahasa mengatakan bahimah lebih daripada bahimatul an'am, iaitu setiap binatang yang mempunyai apa tu, tulang belakang, sama ada dia ada kaki empat ataupun tidak. Baik, seperti burung dia dikira apa ni sebagai bahimah juga walaupun dia dua kaki, asalkan dia binatang melata. Jadi dia kirakan apa ni, bahimah. Jadi oleh kerana itu ada, kalau ikut definisi ini, ular tak masuk dalam bahimah. Kalau potong kulit ular tak ada apa-apa lah, sebab dia tak ada apa, dia tak ada tulang belakang. Jadi ini semua balik kepada definisi bahimah. Bahimah dalam makna ataupun definisi lain mengarangkumi semua binatang, sama ada yang berkaki ke tak berkaki, yang ada atau dipanggil tulang belakang atau tak ada tulang belakang, maknanya masuknya ular dan sebagainya. Baik, cacing, ulat, semuanya itu semua termasuk dalam dalam bahimah. Terdapat sebab diriwayatkan hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebelumnya, zaman jahiliyah, orang-orang Arab kadang-kadang bila dia nak makan, dia nampak unta tu punya apa tu, bunjol dia. Bunjol nama bahasa Melayu, sanam. Jadi dia kalau nak sebelah unta tu banyak sangat nak makan tu lah, leceh nak kerja kan. Jadi apa dia buat? Dia potong macam apa tu, bagian bunjol dia tu. Lepas itu apa ni, kadang-kadang dia orang apa tu, dia orang cairkan lemak jadi jadi macam macam air kan. Dia bukan makan makan macam daging lah, dia orang minum ke atau dia orang buat apa lah. Begitu juga kambing, ekor kambing beber diri-diri, dia ada lemak kat belakang dia tu. Jadi diorang ambil, jadi diorang perak apa semuanya tu, jadi diorang makan. Sama ada makan roti ke tak tahulah kan, dengan kurma ke, penting diorang makan. Dia hidup dia, dia potong. Binatang tu tak, tak mati, cuma terpekik je lah. Saya rasa sakit lah. Okay, sebab ada rasa dia kan. Jadi Nabi SAW oleh kerana perbuatan demikian itu, bila Nabi SAW tahu tentang perbuatan demikian, Nabi SAW kata ma putih aminal bahima. Jadi kalau kamu dalam dalam berburu ataupun nak nak apa ni, nak sembelih binatang, apa yang dipotong daripada binatang ketika dia masih hidup, maka dia dia bakai. Itu sebab. Jadi kalau demikianlah, kita tahu bahawa para sahabat mereka tak memburu binatang buas, mereka tak memburu ular ke apa ke, mereka buru binatang yang boleh di boleh dimakan lah. Sama ada dia bahimatul an'am ataupun tidak, ya, sama ada dia kambing, lembu, unta ataupun selain dia yang halal dimakan. Jadi walaupun dia halal dimakan, maka kalau kita potong ketika dia hidup, maka dia dia bangkai. Jadi itu balik kepada definisi. Yang penting di sini adalah hadis ini sebenarnya daripada sudut periwayatannya, kuat ke lemah ke, dia adalah lemah sebenarnya hadis ini. Hadis ini adalah hadis lemah kerana terdapat perawi yang lemah. Walau bagaimanapun, ini contoh hadis yang mana riwayat lemah ini dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Sebab ada empat jalur periwayatan untuk hadis ini. Ini ada empat sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Yang pertama siapa ni? Abu Waqid Al-Laythi. Yang kedua adalah Abdullah bin Umar dan Abu Sa'id Al-Khudri dan Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Jadi ada banyak riwayat. Walau bagaimanapun, setiap riwayat tu ada juga kelemahannya. Baik, sebab tu ada masalah terhadap hadis ini. Tapi walau bagaimanapun, kita lihat selepas itu ulama-ulama hadis mengkuatkan ataupun menghasankan hadis ini. Bahkan ya, ada yang mensahihkan hadis ini. Kalau Imam Tirmizi dia kata hasan. Nah, kalau kita tengok footnote tu 42 tu, itu adalah hukum daripada Syekh Al-Bani rahimahullah taala bahawa hadis ini hadis yang sahih. Jadi untuk kita, kita kuasa taklid lah, kita mana faham ni semuanya kan. Jadi diorang dah kata hadis ni hasan ataupun sahih, kita pun ambil ni sebagai hasan lah dan sahih. Sekarang ni lah, mereka awak dah expert nanti, awak pun boleh hukum hadis tu. Allah Ta'ala, untuk sekarang untuk saya, saya ambil dia sebagai hadis hasan ataupun sahih. Jadi penting kan, sebelum kita nak ambil hukum tentang satu-satunya hadis, kita kena pastikan bahawa hadis tu sahih ataupun ataupun tidak. Baik. Baik, kalau hadis ini sahih, apa kena-mengenanya dengan bab air? Ini masih dalam bab air, ini ada hadis yang terakhir sebelum apa ni, sebelum kita masuk pada bab berikutnya, bab berjana. Maka kata ulama, sebabnya adalah kalaulah bahagian yang dipotong itu, bahagian belakang ekor kambing ataupun atasnya apa tu, punta tu, kalau dicairkan, taruhlah kena air, masuk dalam air. Jadi apa hukum air tersebut? Sama lah macam apa ni, macam hadis-hadis anjing, kucing, lalang, apa lagi, lalat yang, jadi sama lah. Jadi apa hukum airnya, yang boleh digunakan atau tidak, najis ataupun tahir, bersih. Maka datang hadis ini dan menerangkannya. Dan satu lagi adalah berkenaan dengan bab najis atau tidak najis, bukan air, tapi adalah anggota badan binatang yang dipotong ketika dia masih hidup. Sebab ada kemungkinan orang nak tahu kalau terpotong bahagian daripada binatang yang boleh dimakan pun, apakah boleh kita makan atau tidak, adakah dia halal atau tidak, adakah dia najis ataupun suci. Sebab ada orang mungkin faham bahawa ini ayam ni, kita ambil kepak dia sikit, tak boleh ke? Kita goreng. Ataupun tak ada, kita ambil bulu dia lah, kita buat kaedah duster untuk catir kan. Jadi perlulah tahu. Jadi datang hadis ini dan menerangkan hukumnya. Baik, hukumnya bahawa setiap apa saja makhluk umum lah yang dipotong daripada binatang ini, dan ketika kita potong dia masih hidup, maka dia bangkai. Jadi zahir semua tak boleh, bulu nak buat catir ke, buat apa ke, semua tak boleh. Wool apa tu? Bulu kambing biri-biri, fur untuk unta, ataupun rambut kambing. Asal dia semua kalau kita ambil, kita potong cabut ketika dia masih hidup, tak boleh. Itu zahir daripada hadis ini. Sebab itu kalau kita ambil hadis saja, kita nak faham-faham sendiri, kita akan mungkin masuk dalam perkara yang bersalahan dengan ulama-ulama. Ya, ulama-ulama tak faham macam yang kita faham tadi, bahawa semua perkara dari semua anggota badan yang kita ambil daripada binatang itu bangkai. Jadi mereka mengatakan terdapat dua jenis ya anggota badan binatang ini. Dua jenis anggota badan binatang ini. Satu adalah matahullu bihil hayah. Mereka definisikan yang mana terdapat kehidupan di dalam dalam anggota badan tersebut. Maksud mereka ada kehidupan roh kat dalam badannya. Dan satu lagi adalah yang mala tahullu bihil hayah, yang tidak ada kehidupan dalam anggota badan tersebut. Maknanya tak ada roh kat dalamnya. Contoh yang pertama adalah tangan, jari, apa semuanya. Dan nak tahu dia ada roh ke tak ada roh, kita kalau cucuk sikit rasa sakit. Apalagi kalau dipotong, didediskan lagi sakit. Tetapi ada satu lagi jenis anggota badan yang tidak ada roh padanya. Dan macam mana kita nak tahu? Kalau kita potong, kita cabut, tak rasa sakit. Sebab apa? Tidak ada roh padanya. Dan roh itu adalah tempat yang merasa, yang ada rasa. Tapi kalau roh tu cabut semua ya, maknanya dia keluar, waktu seorang nak meninggal dia pun rasa sakit. Dan yang contoh seperti ini adalah seperti rambutnya, bulunya, apa lagi tu, kukunya, giginya, tanduknya. Dan mereka mengklasifikasikan anggota tubuh badan binatang dengan pembahagian seperti ini, bukan tak ada dalil. Ada dalil. Siapa tahu dalil? Dulu dah belajar kat Masjid Darul Makmur. Lupa. Kita takut. Lepas ni kita nak tanya. Kalau kita tak tahu, kita apa ni, ulama pandai-pandai je beza-bezakan. Nabi kata semua yang dipotong, semua yang dicabut, bangkai lah. Makan najis. Kenapa kita beza-beza kan? Apa dalilnya? Dalilnya tak ada dalam hadis, dalilnya dalam Quran. Dalam surah An-Nahl, Allah SWT telah berfirman. Nak pun tak ingat tak apa? Bahawa Allah SWT merangkan tentara nikmatnya. Wallahu ja'ala lakum tentang binatang ternakan ni, ada ingat depan dia. Yang penting wa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha athathan wa mata'an ila hin. Dan daripada bahagian-bahagian binatang haiwan ni, wa min aswafiha, suf dia, suf tu wool kan, wa aubariha, wabar ni adalah fur dia, yang unta punya, wa ash'ariha, rambutnya, rambut pada kambing, asatan, yang ni sebagai bahan ataupun barang yang kita boleh buat perhiasan kat dalam rumah, untuk kemah, untuk kapet dan sebagainya, wa mata'an ilahin, dan kesenangan untuk sementara. Ini antara nikmat Allah SWT. Dan ada sebab sebelum itu tentang kulit. Ini kita tak cakap pasal kulit, ini bukan kulit. Ini adalah rambut-rambut usap kulit ada masalah lain, kenapa? Kena sama dan seterusnya. Daripada kulit boleh buat kemah, boleh buat rumah ataupun pakaian. Jadi bila Allah SWT mengatakan bahawa daripada bulu ni dan rambut ni boleh digunakan, ni nikmat, tak dispesifikkan yang kita ambil hidup-hidup ke ataupun dah mati baru kita ambil, maka tu menunjukkan bahawa dia boleh. Dan bila dia boleh, apa yang in common dalam bulu, fur dan apa, wool ni semua, apa yang common? Yang mereka lihat bezanya dengan yang common adalah dia tidak ada roh. Dia cuma ada kehidupan, tapi kehidupan dia anumu, kehidupan tumbuh. Dia tumbuh, tapi dia tidak ada roh padanya. Jadi kita boleh kiaskan anggota badan yang lain yang sama dengan rambut, bulu dan sebagainya, iaitu kuku. Kuku kita potong tak sakit. Melainkan kalau kita terlebih potong sakit, tapi sakitnya ke mana? Bila dia dekat dengan isi kan, dengan daging. Jadi yang kat daging tu yang ada roh, kuku tu ada apa? Rambut kita potong, berapa kali kita potong? Ada rasa sakit tak? Tak sakit. Kalau rasa pun gatal-gatal kalau kita cukur tu adalah, itu menunjukkan bahawa rambut tak ada rohnya, tapi dia tumbuh. Begitu juga katakan gigi, kalau potong gigi, tanduk dan sebagainya, kita tu yang gajahnya gading tu orang ambil. Jadi kita nak tahu hukumnya, kita lihat adakah dia sama dengan anggota tangan, hidung ke apa, ataupun dia lebih rapat, lebih dekat dengan bulu dan sebagainya. Jadi kita jadikan dia sebagai hukum. Jadi kita boleh ambil kesimpulan hadis ini umum, tetapi khususlah umum yang telah dikhususkan. Jadi yang dimaksudkan, apa yang dipotong daripada binatang ini adalah yang tidak mempunyai roh padanya. Boleh ya? Sebab tu kadang-kadang binatang tu memang terpaksa dicukur bulunya ataupun ditrim rambutnya. Kadang tanduk dia pun kena trim atas sebab kesihatan ataupun untuk binatang sendiri. Kadang-kadang kat belakang tu kalau kita tak potong ataupun kita tak bersihkan dengan kita cukur, nanti lalat datang lah apa semuanya, kotor dan seterusnya. Jadi mereka biasanya mereka bersihkan. Itu juga tanduk, mereka tanduk satu dengan yang lain. Dan tanduk kambing katanya dia tak pernah stop tumbuh. Ini kalau dia makin tua dia lebih panjang itu, kalau untuk apa ni, untuk dia pertahankan diri dan sebagainya. Awak letak kat kandang awak habis lah, dia dengan awak sendiri dia boleh tanduk. Jadi sebelum kita ditanduk, kita tanduk dia dulu, tak ada lah, kita potong tanduk dia lah. Jadi kalau kita dah potong tanduk dia, kita nak pakai ke apa ke kan, boleh ke tak boleh? Jawabnya boleh, sebab tak ada sakitnya kat situ. Okay. Minal bahimah wahiyah hayatun, ketika dia masih hidup. Jadi hukumnya bukan hukum dia ketika dia hidup, tapi hukumnya adalah bahwa mayitun, hukum dia adalah bangkainya. Jadi kalau dia mati, apa hukumnya? Kalau dia mati, dia halal dimakan, maka halal lah dia. Kalau dia mati, dia bangkai, najis, maka yang kita potong tu pun najis. Jadi sekarang, orang-orang Arab dah tak boleh potong ekor kambing, tak boleh potong bungjul yang apa ni, unta lagi, kerana hadis ini. Sebab apa dia dah jadi bangkai? Dan apa hukum bangkai? Tak disebutkan dalam hadis. Kenapa tak disebutkan dalam hadis? Sebab tak ada dalil-dalil lain. Sebab tu kita nak faham kitab ni, tak boleh lihat satu hadis saja atau satu ayat saja, kita kena lihat keseluruhan, kena baca semua. Jadi bahawa mayit, maka hukumnya adalah hukum bangkainya. Jadi kalau dia bila disembelih halal dimakan, maka kalau dia mati dia halal dimakan, maka kita tak halal walaupun kita potong daripadanya. Seperti ikan dengan belalang. Jadi ikan dia kalau mati pun, dia bangkai pun, kita boleh makan kan. Taruhlah kita waktu hidup-hidup, ikan yang lambat mati ni, ikan semilang ke ikan keli ya, kita potong dia sikit, habis kita potong waktu hidup, boleh tak kita makan? Jawabnya boleh. Sebab apa? Bangkai dia adalah halal. Itu juga dengan belalang, saya nak makan kepak dia ke kaki dia. Ada orang nak makan, tak tahulah. Cok apa ni? Cicah dengan cili sos. Boleh tak boleh, Ustaz? Jawabnya apa? Kita lihat bangkai. Bangkai dia halal dimakan atau tidak? Oh, bangkai dia halal dimakan. Okey, kita makan. Tapi kalau ayam punya drumstick kita ambil hidup-hidup, kita nak cicah. Boleh tak boleh? Apa bangkai ayam? kalau kita sembelih najisun najisukum hadur. Jadi kalau benda-benda ni kena air, air itu pun jadi najis. Itu munasabahnya hadis sini dengan dengan bab air. Boleh tak? Kalau kulit binatang tanggal daripada daripada binatang yang masih hidup, boleh tak kita gunakan? Ataupun tak nak gunakan pun adakah dia najis ataupun tidak? Kulit binatang dia masih hidup lagi, tanggal, boleh tak kita gunakan? Tengok hadis lah. Hadis ni kalau ikut hadis ni boleh tak boleh? Tak boleh. Tapi awak tengok lain sikit. Kulit ini yang tanggal ni agak-agak dia lebih dekat dengan jari kuku, ataupun dia dekat dengan kuku dan rambut. Jadi kita lihat dia dekat dengan apa ni, dengan bulunya dan sebagainya. Kerana sebagian binatang dia apa ni, dia ada macam tukar kulit. Kan ada kan? Ada shedding ke apa kata orang tu. Jadi pun kita dah tengok ada, kalau datang dari Australia, dia datang kat sini, dia akan bulu-bulu semua dia tukar jadi apa? Jadi jadi orang Malaysia, jadi kambing Malaysia. Kadang-kadang kulit-kulit dia semua apa ni? Semua tanggal, ada tanggal-tanggal sikit. Yang itu najis ke tidak? Jadi kita kena lihat, kalau ikut hadis ni najis, tapi kita tahu ada pengkhususannya. Oh, jadi ini ini tidak, ini tidak najis. Jadi hadis ini sebenarnya ada dapat dua hikmah daripada hadis ini. Satu adalah tentang hukum makam fiqah, bahagian binatang yang dipotong ketika hidup. Satu lagi adalah rahmat syariat ini kepada alam. Bukan hanya manusia saja diterangkan hukumnya, tak boleh pukul dia, tak boleh potong dia. Binatang pun tak boleh kita kita azabkan dia ataupun sakitkan dia dengan tanpa keperluan. Sedangkan dia binatang saja. Jadi mungkin orang-orang orang-orang dulu tak tak kisah binatang, nanti pun kita makan juga, potong je, lapar potong je sikit dia punya muncul dan sebagainya. Tapi oleh kerana dia merupakan berlawanan dengan ihsan kepada binatang, maka tidak dibenarkan. Itu satu. Sebab itu kalau kita perlu untuk potong bahagian binatang, kerana kalau tak potong dia makan sakit, makin sakit dan sebagainya, maka boleh kita kita lakukan demikian sama dengan dengan manusia. Baik. Boleh faham kan? Okay. Permasalahan yang utama dalam dalam hadis ini adalah satu binatang daripada bahimah yang ada empat kaki, yang tak ada khilaf bahawa dia termasuk dalam hadis ini. Di mana mereka ambil daripada bahagian binatang tersebut untuk jadikan minyak wangi, untuk jadikan minyak wangi yang dikenal sebagai misk. Bahasa Melayu dipanggil kasturi, kasturi. Jadi macam mana mereka dapat minyak misk ni, misk abiyak, misk putih ke, misk aswad yang hitam ke? Dia ambil daripada ghazal, daripada apa tu, rusa. Jadi mereka ambil daripada kelenjar rusa, daripada kat kelenjar-kelenjar kat, kat kaki dia ke, kat pusat dia ke, kat apa ke, dia ada benda dia tu, mereka potong. Mereka potong, dan dalam tu ada ada air ke apa, ada minyak dia. Ha, minyak tu yang mereka buat apa ni? Mereka buat minyak wangi. Dan minyak wangi antara minyak wangi yang paling paling hebat sekali, paling paling sedap sekali baunya. Nabi SAW suka minyak wangi ni. Nabi SAW menggunakan dia. Jadi, apa hukumnya, misk, minyak wangi dari yang kita ambil daripada bahagian binatang, dan kita berhadapan dengan hadis ini. Jadi terdapat khilaf rupanya dalam masalah ini. Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, dia mengumumkan hukum yang terdapat dalam hadis ini kepada minyak wangi yang yang kita ambil daripada daripada ghazal tu, daripada rusa. Jadi kalau rusa tu kita nak ambil juga minyak wangi tu, mestilah kita dah dah sembelih baru kita boleh ambil. Kalau hidup-hidup kita tak boleh, tak boleh ambil. Dan katanya ada waktu-waktunya lah. Rusa ni bukan all the time dia ada apa? Dia ada minyak wangi tersebut. Dia ada musim-musim dia. Nanti baru kita ambil minyak wangi ya. Jadi mereka ambil dalil umum hadis ini. Adapun jumhur mengatakan tidak. Oleh kerana apa? Hadis ini walaupun dia umum, tetapi terdapat riwayat-riwayat daripada Nabi SAW, dia menggunakannya, menggalak menggunakannya, dan tidak dibeza-bezakan bahawa yang diambil daripada rusa yang masih hidup ataupun telah mati, maka mereka apa, membenarkannya. Dan itulah pendapat yang lebih tepat lah, insyaAllah. Sebab itu lebih mudah, sebab orang Arab memang sampai sekarang mengambil apa ni, mis itu daripada rusa-rusa yang masih hidup. Cuma satu perkara saja, iaitu kalau kita dah ambil bahagian binatang ini, lepas tu kita kembalikan pada anggota binatang tersebut, sehingga kita jahit ke, kita operation ke, boleh tak boleh? Boleh ke tak boleh? Telinga dia, kalau kita potong, apa hukum dia? Bangkai kan? Bangkai. Kita dah apa ni menyesal pula dia dah dia, ataupun kita ada doktor kata kita jahit balik, kita jahit balik boleh tak ni? Boleh. Kenapa boleh? Tak boleh. Kenapa? Hukum asal ni, dia dah keluar, dia jadi makan, masukkan balik, dia tak boleh. Tapi dia masuk balik, dia hidup balik tau. Masalah ni sebenarnya berguna kalau untuk binatang jarang lah. Tapi sebenarnya untuk apa? Untuk manusia. Ada sebagian anggota badan kerana kemalangan, terlanggar kan, tapi jari terputus kat sana ke, ataupun dia tengah kerja-kerja kan, dia mesin apa, alhamdulillah terpotong jari dia. Najis lah. Jari yang terpotong tu, doktor masuk dalam plastik, dia apa? Dia jahitkan balik. Dia tak jahit. Maksudnya najis. Habis awak pegang semua, semua najis. Jadi kita sebenarnya nak masukkan dalam satu masalah lagi tentang hukum manusia. Tadi kita katakan tentang binatang, manusia tak masuk dalam bab ni. Jadi bahagian yang terpotong daripada manusia, apa hukumnya? Ha? Bahagian terpotong daripada manusia hukumnya? Najis. Betul? Apa dalilnya? Hadis. Tapi tadi baru kita cerita hadis ni untuk apa? Untuk binatang. Ha. Bahimah, satu faedah lagi. Bahimah dikatakan bahimah daripada kalimat bohong. Bohong ni tak boleh cakap. Manusia boleh? Boleh cakap. Dan satu lagi adalah dia boleh membezakan tamyiz. Yang ni berakal atau tak berakal. Yang ni tu asal ciptaan dia. Jangan pula nanti orang kata, tengok Ustaz, sarkis Rusia. Binatang ni semua berakal. Suruh semua boleh buat. Lompat, lompat, boleh apa ni, headstand semuanya boleh kan? Beruang dia pun macam orang agak. Baik. Boleh peluk, boleh apa semuanya. Masuk dalam mulut singa tu pun tak ada apa-apa. Jadi kita katakan asal ciptaannya tu berakal ataupun tidak. Cuba kita pergi kat hutan Sahara ke apa, kita letak mulut kita kat dalam kita letak kepala kita dalam mulut singa tu, apa jadi? Dia mana nak tahu kan, kawan ke tak kawan. Ini maksud kita asal je. Jadi kita jangan bezakan yang dah diajar ataupun tidak. Jadi manusia tak masuk. Jadi kalau manusia tak masuk, kita kecuali. Jadi apa yang terpotong daripada manusia, dia tidak najis. Lagi-lagi kalau dia orang Islam, seorang Islam, dia mati pun roh dah tak ada satu badan pun, apa hukumnya? Bersih ke tak bersih? Bersih. Kenapa kita mandikan dia? Kenapa kita mandikan dia? Mandi jenazah. Pasal najis ke? Kita mandikan dia tapi bukan pasal najis. Jadi kalau dia tinggal dunia, dia bersih, dia suci. Kalau dia masih hidup, kita ambil, lagilah dia suci. Jadi khilaf dia dalam, pada orang kafir ni telah sebutkanlah, khilaf dia lemah sebenarnya. Orang Allah ini kata, orang kafir tu, dia najis hidup, dia najis mati, lagilah najis. Kalau kita potong badan, apa bahagian daripada badan dia, lagilah najis. Tapi pendapat yang lemah. Jadi walhasil, untuk manusia beza, kalau terpotong badannya, maka dia tidak najis. Maka oleh kerana itu, kalau boleh kita kembalikan dia, tentu tak ada masalah. Ada apa-apa soalan? Okay, kita akan ambil hadis yang berikutnya. Kita baca hadis ini, insyaAllah kita akan sambung syarahnya selepas solat isyak. Itu bab berikutnya. Babul Aniyah, hadis yang ke-14. Al-Hudaybah ibn al-Yamani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal-fidda wa la ta'kulu fi sihatihima, fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Muttafaqun alaihi. Maksudnya dari Hudaybah bin Yaman radhiyallahu anhu diberkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu minum dalam bejana emas dan perak, dan janganlah makan pada piring yang terbuat dari keduanya. Karena sesungguhnya yakni bejana atau piring emas dan perak itu adalah bagi mereka di dunia dan bagi kamu di akhirat. Hadis muttafaqun alaih. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu an, dalam kitab beliau sebutkan Abu Abdullah Hudzaifah ibn al-Yaman. Dia bukan orang Madinah, dia termasuk orang muhajir daripada Yaman. Dan dia hijrah ke Madinah hampir waktu yang sama dengan apa ni, selepas dia dengar Rasulullah SAW dan hijrah ke Madinah. Dan jadi Hudzaifah dan ayahnya adalah dua orang sahabat Nabi yang mulia. Keduanya mengikuti perang Uhud. Perang Badar diikut tak? Tidak, tapi sebenarnya dia dah ada waktu perang Badar. Ada cerita kenapa Hudzaifah bin Yaman dan bapanya tak ikut serta dalam perang Badar. Sebab waktu mereka nak pergi hijrah ke Madinah, mereka kena tangkap. Tangkap dengan siapa? Dengan orang musyrikin Quraisy. Jadi dengan syarat orang musyrikin Quraisy lepaskan mereka dengan syarat kamu jangan ikut serta peperangan bersama dengan Muhammad. Jadi bila sampai tahun 2 Hijrah ada peperangan Badar kan. Jadi Hudzaifah dan bapanya kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu kita pernah bersumpah, pernah berjanji dengan orang Quraisy tak boleh ikut serta engkau dalam peperangan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tunaikanlah janji kamu. Fa inna nasta'inu billahi alaihim. Kami akan minta tolong dengan Allah SWT dalam melawan mereka. Jadi mereka berdua ada dalam perangan Badar, tapi tak join. Tak apa? Tak join, tak turut serta. Sebabnya, sebabnya janji mereka. Lihat Rasulullah SAW walaupun tengah berperang pun masih apa ni, berpegang pada janji. Sebab itu mereka berdua ni tak ikut serta dalam perang Badar. Jadi keduanya mengikuti perang Uhud, dan Hudzaifah adalah pemegang rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahsia apa yang dia ada? Rahsia yang orang lain tak tahulah. Jadi kata Hudzaifah bin Yaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayatkan kepada aku, kabarkan kepada aku perkara yang berlaku, perkara yang akan berlaku sampai hari kiamat. Ini tentang perkara yang gaib yang akan datang. Jadi antara sahabat-sahabat inilah Hudzaifah bin Yaman memiliki istimewaan seperti ini. Dan sekelompok sahabat dan tabi'in meriwayatkan hadis darinya. Beliau meninggal dunia di Al-Madain, yani Madain Salih, pada tahun 35 atau 36 Hijrah. Beliau dia ada di sana sebab zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab Amirul Mukminin, dia jadikan Hudzaifah bin Yaman ini governor di kawasan Madain. Dan dia meninggal pada tahun 35 atau 36 Hijrah, 4 malam, ada kata 40 malam telah terbunuh, setelah terbunuhnya Uthman. Berapa dia kata dalam bahasa Arab? 40. Ini terjemahan dia salah. 40 malam. 10 dia tertinggal. 40 malam setelah terbunuhnya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi Hudzaifah bin Yaman terkenal kerana dia meriwayatkan hadis-hadis fitnah. Perkara yang berlaku akhir zaman yang merupakan fitnah dalam di kalangan orang-orang muslimin. Jadi selalu tanya kepada Rasulullah SAW tentang keburukan supaya dia dapat menjauhkan diri daripadanya. Adapun sahabat-sahabat lain, biasalah tanya tetap tentang kebaikan, tentang fadilat amal itu dan ini. Hudzaifah tak? Sebab tu setelah wafatnya Rasulullah SAW, ada sahabat datang jumpa Hudzaifah, tanya kan nak kulik rahsia yang ada yang disimpan. Iaitu antaranya adalah nama-nama orang munafikin di kalangan sahabat. Jadi Umar bin Khattab nak datang jumpa Hudzaifah bin Yaman, apakah ada nama aku di dalam list yang Nabi SAW sebutkan sebagai orang-orang munafik? Hudzaifah bin Yaman sebenarnya tak boleh kasih tahu pasal aku ni rahsia. Tapi nak tak nak dia kasih tahu juga, tidak. Wala uzaki ba'daka ahada, kata dia. Tapi selepas engkau ni aku tak akan sebutkan, tak akan khabarkan siapa-siapa pun yang datang. Jadi Umar bin Khattab saja yang dapat dapat berita ni. Jadi Umar bin Khattab sebenarnya takut, walaupun dia seorang khulafa ar-rasyidin, takut bahawa dia iman dia tak sempurna lagi dan masih lagi dalam golongan orang orang. Jadi kita berhenti di sini dahulu dan sambung pasal Isya. Kalau kita tanya kenapa Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani memasukkan bab berjana-berjana selepas babul miyah, bab air, air, kenapa jawab kita dalam kitab Thaharah, kita masih dalam kitab Thaharah. Jadi pertama sekali kita bahaskan tentang air-air, sekarang kita nak bahaskan tentang berjana-berjana, bekas-bekas. Sebab apa? Sebab Thaharah tu nak mensucikan diri kan, sama ada daripada najis ataupun untuk beribadat, yang hadas besar dan hadas kecil. Jadi kita nak kena tahu air mana yang boleh kita gunakan, air mana yang tidak boleh kita gunakan. Jadi kita kena tahulah bab air-air. Jadi air yang air laut macam mana. Jadi walaupun dia tak sama dengan air biasa, tapi kita boleh gunakan. Sebab apa? Air itu macam gitu, sifat dia masin, kuadak sikit, kerana memang diciptakan macam itu. Asbukhil tatih. Begitu juga dengan sebahagian air perigi dan seterusnya, air sungai, boleh tak kita gunakan? Ya, jawabnya boleh. Kemudian kita ada air-air yang dimasuki dan diminum oleh binatang-binatang buas. Jadi apa hukumnya? Jadi kita ada hadis tentang hal tersebut. Nabi SAW kata apa? Hadis itu, air itu apa ni, tidak dinajiskan dengan sesuatu apapun. Tahur, dia suci, tak akan najis selama-lamanya. Kemudian kita ada hadis tentang perigi buda'ah yang terdapat di Madinah itu, bahawa terdapat di dalamnya kotoran-kotoran, bahkan apa ni, kertas apa ni, darah hid pun ada, daging anjing pun ada kat dalam, boleh tak gunakan? Nabi SAW kata apa? Idza balagha al-ma'u khullatan la yahmil khabatha, ya, air itu dah sampai dua kolak, dia tak akan mengandungi najis. Kita katakan jadi apa ni, air kalau banyak, air tidak banyak tu maknanya dia biasanya tak berubah dengan najis yang masuk ke dalamnya. Jadi kalau tak berubah sifatnya, maka boleh digunakan. Kemudian kita ada hadis yang yang bukan hadis, yang ini daripada Nabi SAW, kita serang terangkan hal tersebut. Tetapi satu perkara yang disepakati oleh ulama semuanya, iaitu air itu suci melainkan apabila dikalahkan apa ni, salah satu daripada tiga sifatnya, ta'amuhu wa rihuhu wa launuhu, ini rasanya, baunya dan warnanya. Jadi selagi dia tak berubah sifatnya kerana data masuknya najis pada air tersebut, maka dia tetap suci. Dua kolah ataupun tidak dua kolah ni telah kita bahaskan. Kemudian air lain yang kita bahaskan adalah air yang dijilat oleh anjing. Itulah. Jadi terdapat apa ni, keistimewaan air yang dijilat oleh anjing, di mana kita diperintahkan untuk membuang air tersebut. Jadi kalau dah dibuang pun dia tak pakai untuk tahar, tentu sekali tak boleh. Bukan bergantung saja, kalau kita nak gunakan bekas tersebut, nak diperintahkan untuk kita cuci perjalanan tersebut selama sebanyak 7 kali. Kali pertama daripada dia kita gunakan tanah. Kemudian hadis kucing, boleh tak kita gunakan kalau dijilat ataupun diminum oleh kucing air tersebut? Kita katakan boleh. Nabi SAW kata kucing itu tidak najis. Dan sampai kita pada apa ni, dua bangkai yang dihalalkan dan dua darah yang dihalalkan. Yang penting dekat sini adalah bangkai belalang. Jadi walaupun dia mati masuk ke dalam air kita, dia mati ke dalam, kita boleh gunakan air tersebut sebab dia halal, bangkainya halal. Jadi itu asal untuk setiap binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir, yang mati. Kemudian hadis lalat pula, bila dia masuk dalam air, Nabi SAW kata boleh kita gunakan, asalkan kita celup saja lalat tersebut. Bila lalat kalau masuk, dia tak mati. Mungkin mati, mungkin tidak. Yang penting kat situ dia ada asal, adalah asal untuk serangga-serangga yang tidak mempunyai darah yang mengalir, yang masih hidup belum tak mati. Jadi yang lain semua dihiaskan dengan dia. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab air adalah tentang bahagian yang dipotong daripada binatang yang masih hidup. Maka dia adalah bangkai. Kalau bangkai maknanya dia najis. Najis, tak boleh makan, tak boleh jual, tak boleh gunakan kalau benda tersebut masuk ke dalam air. Jadi sampai kita kepada apa ni, bab yang berikutnya itu bab berjana. Berjana adalah bekas-bekas tempat kita letakkan air. Kita tu sekali, kita kalau dah tahu air itu bersih pun, kita nak tahu bekas mana. Kalau air di dalam bekas yang mana yang kita boleh pakai, dan bekas mana yang kita tak boleh pakai. Jadi hadis yang pertama daripada Al-Fatihah Yaman ini menerangkan tentang berjana yang tak boleh dipakai. Jadi apa faedahnya terangkan berjana yang tak boleh dipakai? Sebab tu teranganlah berjana yang boleh pakai. Sebab kita nak apa ni? Kita nak tahara, nak wuduk, nak mandi. Kita nak bersihkan najis. Air tu kat dalam bekas. Sekali dia kata kita, ini tak boleh pakai pula. Tapi apa faedah? Dia kasih tahu kepada kita bahawa berjana macam ni tak boleh dipakai. Iaitu malang birak. Apa faedah? Sebaliknya lah. Maknanya yang tak disebutkan tak boleh, ya ini syariat tidak menyebutkan dia tak boleh, menyebutkan dia boleh. Itu dia. Jadi bila disebutkan tak boleh, barulah dia tak boleh. Ini balik kepada kaedah asal syariat. Asal setiap sesuatu adalah al-ibahah, yang ini dibolehkan. Dan tentu sekali tak akan datang dalam satu kitab. Awak pun kalau kita suruh buat research, budak universiti pun kita suruh research ni buang masa main kerja. Listkan bekas-bekas kontena-kontena yang boleh kita pakai untuk tahara. Nanti dapat apa ni? Dapat master ke, dapat doktorat. Buang masa tu lah. Okay, tupperware ni boleh pakai, tupperware made in China boleh pakai. Semua lah boleh kalau ada plastik kan. Yang emas tak boleh pakai, emas apa ni, emas tak boleh, perak tak boleh. Jadi kalau dia perlu buat dia, ini buang masa lah. Jadi tentu kali kita apa ni tak buat demikian, sebab yang dilarang, yang tidak boleh digunakan apa ni munhasir tidak banyak. Ini boleh kita kumpulkan. Ada pun yang dibolehkan lebih banyak lagi. Di hal yang samalah dalam bab makanan, minuman, begitu juga dengan pakaian dan seterusnya. Jadi sebab itu ulama memasukkan hadis ini di dalam bab ini. Cuma kalau orang tanya, kenapa dimulakan hadis dengan bab emas dan perak, kenapa tak disebutkan tentang najis ataupun tidak? Ini kita akan bahaskan bila kita lihat apakah sebab dilarang seorang itu minum dan makan daripada bekas yang diperbuat daripada emas dan perak. Jadi kita lihat riwayatnya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fidda. La tashrabu, jangan kamu minum. Jadi jangan, maknanya larangan apa hukumnya, boleh ke tak boleh, halal ke haram. Larangan asalnya haram, selagi tidak ada dalil yang mengeluarkan daripada makruh, maka dia haram. Jadi asalnya haram minum di dalam aniyah, yakni bekas yang diperbuat daripada emas dan perak. Jadi kalau ada air kat dalam tu, tak boleh kita minum. Jadi ada permasalahan kat sini. Yang dilarang kat sini minum. Okey, dalam selepas itu dia katakan jangan makan pula. Jadi larasnya ada dua perkara lah, makan dan minum. Jadi apa hukum kalau kita gunakan air tersebut untuk selain makan dan minum? Sekali lagi kita kena cek daripada sudut apa ni? Zahiri ni, kita ambil daripada sudut zahirnya apa? Makan minum saja yang disebutkan yang dilarang. Jadi makan minum saja ya yang dilarang. Jadi kalau awak nak ambil air tersebut untuk gunakan untuk cuci-cuci badan, cuci-cuci apa ni? Cuci pakaian ke? Boleh ke tak boleh? Gunakan air. Okey. Kalau kita ambil untuk wuduk pula, boleh ke tak boleh? Kemudian apakah hukum yang wuduk kita kalau kita gunakan air yang berasal daripada bekas emas dan perak? Jadi semuanya asalnya tak masuk dalam bab ini, dalam larangan ini. Larangan cuma larang apa? Makan dan minum. Sekali lagi kita ambil zahir. Tapi adakah zahir ini yang difahami oleh ulama? Sekali lagi kita lihat, kalau seorang tu pergi belajar ambil hadis ya, okey, kembali kepada Quran dan hadis ya, slogan-slogan yang itu, ikut Quran, ikut sunnah, ikut Quran sunnah, okey, kita pun ikut Quran, ikut sunnah, dia ambil buku sunnah, dia pun apa ni, buku sunnah tu baguslah. Lepas tu dia faham sendiri yang masalah besar. Jadi dia kata apa, yang dilarang hanyalah makan dan minum, lain semua kita boleh gunakan. Masak dalam apa ni, periuk emas pun boleh, dalam periuk perak pun boleh. Jadi kita kena kaji, kita kena lihat adakah larangan ini daripada Nabi SAW ini terdapat sebabnya atau tidak, yang kita namakan secara istilah apa? Illah, illat, panggil illat. Illah tu maknanya sebab, ada sebab atau tak ada sebab. Kalau tak ada sebab, maknanya dia balik pada macam yang kemarin tu lah, tak budi, yang kes anjing tu lah, jilatan anjing. Apa sebab dia? Tak ada sebab. Jadi dia cuma nak kita taat saja larangan ini, taat saja perintah ini. Jadi kita buat saja lah imtithalan, yang taat kepada perintah dan larangan Allah SWT. Jadi hukumnya khas untuk hal ini saja. Nah, itu kalau kita katakan tak ada illah ataupun terdapat illahnya. Jadi di sini nak dibahaskan. Jadi jangan minum di dalam bekas emas dan perak, dan jangan makan. Jadi dah sebut minum, dah sebut makan pula. Sebab kalau tak disebut makan, mungkin orang kata makan boleh, makan daripada bekas, daripada dulang ataupun pinggan emas dan perak boleh. Jadi bila dia sebutkan tentang makan, maka tak ada alasan lagi kita nak apa, nak kata bahawa makan boleh, minum aja yang tak boleh. Tapi kalau ikut kaedah, kalau minum tak boleh, maknanya makan pun tak boleh. Sebab apa? Tak ada bezanya makanan dan minum dia bersedia hukum. Itu satu hal lagi. Tapi kalau awak zahiri semata-mata, maka kalau disebut minum, minum aja, makan tak pakai, makan tak boleh. Baik, wala ta'kulu fi sihhatihima. Sihah ni bukan aniyah sebenarnya. Aniyah tu bekas untuk air, sebab tu disebutkan jangan minum. Tapi bila sihah, dia kata jangan makan, dia tak sebut minum. Kenapa? Sihah tu maknanya macam pinggan ataupun dulang. Di dalam syarah kata, dekat penjelasan kalimat tu, sihatihima adalah bentuk jamak, ini plural daripada sahfah. Al-Kisai berkata, seorang ulama bahasa, sahfah adalah piring yang isinya dapat mengenyangkan 5 orang. Jadi macam dulang lah, dulang sederhana yang biasa kita pakai untuk mengenyangkan 5 orang. Dan orang Arab, dia ada nama untuk saiz-saiz dulang. Saiz untuk 5 orangnya sahfah. Lepas tu dia ada, kalau untuk yang besar lagi, kas'ah. Lepas tu dia ada mukilah, dia ada macam-macam saiznya, dia ada nama macam-macam. Saya tak hafal lah semuanya. Hari ini kita tahu sahfah saja kan, untuk 5 orang. Jadi maknanya besar ke tak besar pinggan ni? Tak besar lah, kecil je, sederhana 5. Dan maksud kat sini, adakah yang kalau dulang 5 orang punya, jangan makan kalau dia buat beremas? Jadi kalau dulang 10 orang punya boleh, ataupun dulang kecil boleh, pinggan kecil yang kita makan eh. Tapi kalau yang besar tak boleh, kalau emas perak. Sekali lagi, kalau awak zahiri, habis zahir aja, awak kata yang 5 orang punya je tak boleh, dulang kecil boleh. Jadi itu faedahnya, kita kena apa ni, tahu satu-satunya lafaz dalam hadis ni. Baik, kemudian Nabi SAW terangkan sebab dilarang makan dan minum daripada bekas emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya. Kerana sesungguhnya bekas emas dan perak ini lahum, untuk mereka di dunia. Jadi disebutkan hum tu mereka. Siapa tu hum? Jadi kita lihat dalam tafsirannya apa? Orang-orang musyrikin. Kenapa orang-orang musyrikin tafsirannya? Sebab hum, kamu ni refer pada orang-orang Islam. Opposite orang Islam siapa? Orang-orang kafir, orang musyrikin. Fahamlah kita. Sebab tu kadang-kadang bila ahadukum pun kita kena sebutkan kan, hum tu maknanya orang Islam. Sebab bila datang hum, baru kita nampak faedah. Kalau hum tu bukan orang Islam. Fa inna lahum fid dunya, untuk orang-orang kafir pakai makan dan minum daripada bekas emas dan perak di dunia. Walakum fil akhirah, dan bekas emas dan perak ni walaupun kamu tak boleh gunakan di dunia, kamu boleh gunakan di akhirat. Walakum fil akhirah, di mana? Di dalam syurga. Artinya kalau awak makan minum dan minum daripada bekas emas dan perak, maka awak tak dapat menggunakan bekas emas dan perak di syurga. Bukan maknanya tak masuk syurga terus. Ha, mungkin masuk syurga tapi dapat semua dalam paper plate je. Wallahu a'lam. Tapi yang penting dekat sini, dia merupakan satu apa ni, sebab. Yang penting dekat sini kita ambil setakat ini je. Inilah sebab kenapa dilarang makan daripada bekas emas dan perak. Jadi sebelum kita huraikan hadis ini, kita baca hadis berikutnya. sebab dia berkaitan. Kita ambil sekali jalan hadis 15 muka surat 64. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Muttafaqun alaih. Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang minum dalam bejana perak, dia telah memasukkan api jahannam ke dalam mulutnya, ke dalam perutnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini semakna dengan hadis yang sebelumnya, tapi ada tambahan apa? Tambahan hukum orang yang minum daripada bekas perak, iaitu dia sebenarnya ketika dia minum air itu, dia masukkan api neraka jahannam dalam perutnya. Hadis riwayat Ummi Salamah. Jadi ini dua buah hadis yang kita nak mulakan pembahasan adalah berkenaan dengan hukum fiqah dahulu, baru kita mungkin kita uraikan hadis-hadis ni. Baik, hadis yang pertama dahulu. Masalah yang pertama daripada hadis ini adalah berkenaan dengan larangan yang terdapat dalam hadis ini. La tashrabu wa la ta'kulu, kan ada? Jangan minum, jangan makan. Apakah larangan ini hukumnya hukum haram ataupun tidak? Kalau tidak haram, apa hukumnya? Di dalam hal ini terdapat dua pendapat. Terdapat dua pendapat. Yang pertama adalah pendapat jumhur ulama, termasuk imam arba'ah, yakni imam mazhab yang empat. Mereka semua mengatakan bahawa larangan dalam hadis ini adalah untuk hukum haram. Dan haram maknanya apa? Kalau kita lakukan, berdosa dan diancam dengan azab api neraka. Adapun terdapat riwayat daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahawa haram, larangan di dalam hadis ini tidak sampai kepada haram, tak sampai berdosa, tapi dia makruh. Larangan juga tapi dia makruh. Kemudian ulama-ulama Syafi'i, mazhab Syafi'i yang lain, mereka mengkaji kata-kata Imam Syafi'i. Mereka katakan Imam Syafi'i selepas itu telah rujuklah, dia telah dia telah kembali daripada kata-kata ini kepada kata-kata jumhur. Maka dia mengatakan bahawa larangan ini untuk haram juga. Singkat juga katakan, lepas itu dah tak ada khilaf lagi bahawa larangan dalam hadis ini adalah haram. Yang menukilkan ijma' dalam hal ini terdapat beberapa ulama, antaranya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Imam Ibn al-Munzir dan Imam Al-Qurtubi dan lain-lain lagi. Mereka semua katakan, semua ulama bersepakat, yakni berijma' bahawa larangan makan minum dalam bekas emas dan perak ini hukumnya haram, bukan makruh lagi. Jadi sengaja kita sebutkan nak tunjukkan bahawa pada mulanya ada khilaf. Kemudian lepas itu dah tak ada khilaf. Jadi kalau kes macam ini, kita bukannya bukan setakat dah tahu ada khilaf, tak ada khilaf, tak ada bezanya bagi kita. Kita cuma nak ikut hadis je. Itu satu hal lain. Tetapi taruhlah ada orang depan kita dia. Awak pergi rumah orang ni. Entah dia kaya ke atau dia nak action kaya. Nak minum apa? Okay, minum teh. So, dia keluarkan apa ni? Cawan dengan dia punya teko semua emas. Awak tengok pun dah ada ngeri. Dia kasi pada awak, dia pun minum. Okay, dia pun minum. Jadi dalam hal ini apa buat? Ha? Kasih tahu dia, kita ingkar dia ataupun okay. Dia kata, kenapa kau buat macam ni? Tanya dulu lah, jangan terus kita tumpahkan dalam air semua, jangan. Ni garam tu lah. Tak ada sama rumah orang. Kenapa kau minum dalam bekas emas? Oh, memang dulu aku ada beli. Lagipun aku mazhab Syafi'i, dia kata. Syafi'i kata apa? Ni makruh saja. So macam mana? kalau dia kata dia mazhab Syafi'i, taruhlah kita, kita tak ada riwayat bahawa Imam Syafi'i dah dah lepas tangan dari pendapat tersebut. Kalau dan kita tahu bahawa ada khilaf macam gini, jadi asalnya dalam ulama tak boleh kita apa ni, kita tak boleh ingkar ke. Awak tak nak minum, memang ada hak untuk awak, tak ada minta boleh minum. Awak haram minum, pasal pada awak dia, dia haram kan. Tapi kalau untuk orang tersebut, awak macam dingin je lah, kan? Minta cawan lain, awak kata tu boleh lah. Eh, tapi awak tak boleh larang dia. Sebab awak ada, ada khilaf. Sebab itu imam kata dia, dia makruh. Jadi itu faedahnya. Tapi sekarang kita kalau dah tahu, Imam Syafi'i pun dah rujuk daripada pendapat ini. Jadi kalau orang tu kata dia dalam mazhab Syafi'i ini, ada dua kemungkinan. Satu, dia jahil, dia tak tahu bahawa Imam Syafi'i dah tinggalkan pendapat itu. Jadi kalau dia jahil, kita kena buat macam hadis Arab Badui tu lah. Kita cakap baik-baik dengan dia. Tak ada, ulama Syafi'i kata semua dah apa ni, Imam Syafi'i dah rujuk. Lepas tu awak kata ijma' dah dinukilkan dan sebagainya. Jadi awak mesti nak kena apa ni, buang ni apa ni, air ni semuanya tak boleh pakai lah. Jadi jangan gunakan bekas-bekas ni. Tu kalau dia jahil. Kalau dia degil, kalau dia tahu, maknanya apa? Awak cepat-cepat. Kalau tak mau apa ni, simpan ini bekas emas dan perak ni, keluarkan tupperware lain ke, saya akan keluar daripada dalam dua rumah. Dan mengingkari lah kalau mampu macam itu, awak kena keluar. Jangan hadir. Walaupun tu walimah perkahwinan tu semuanya, semua awak kena tinggalkan. Tak boleh duduk lah. Sebab dia perkara yang mungkar. Kerana tak boleh, tak boleh kita berpegang kepada khilaf dahulu. Kita kena ambil yang latest punya. Itu satu masalah. Itu satu perkara yang faedah yang saya sampaikan. Baik, jadi itu pertama. Jadi yang benarnya adalah haram makan dan minum daripada bekas emas dan perak. Dan Imam Az-Zahabi, ulama-ulama yang telah masukkan, dia bukan setakat haram dosa biasa je, tapi adalah dosa besar kabirah. Imam Az-Zahabi ada kitab namanya Dosa-dosa Besar Al-Kabair, dan dia masukkan makan dan minum daripada bekas emas dan perak. Jadi bukan daripada, kalau bukan daripada hadis ni je, dia boleh kita ambil daripada hadis yang selepas dia, dua-dua mutafakun alaihi. Baik, saya nak bukakan sikit minda. Kenapa kalau satu imam kata larangan ini bukan haram tapi makruh, dan kita kena hormat pendapat dia, agak-agak kenapa? Sebab makan dengan minum ni dia bukan satu masalah ibadat, dia masalah apa? Adat biasa, kebiasaan. Jadi ada kemungkinan dilarang daripada makan dan minum daripada bekas emas dan perak bukan kerana haramnya, tapi kerana makruhnya. Ada kemungkinan kat situ. Dia ada contoh-contohnya dalam syariat diharamkan, dilarang begini, tapi dia tak sampai kepada haram. Dan mereka yang ulama, mereka ada usul, mereka ada manhaj, kaedah yang seperti itu. Jadi dalam bab-bab adab dan sebagainya, tidak haram sampai ada dalil yang mengatakan dia haram. Okey. Itu satu. Jadi walaupun bagaimanapun pendapat dalam masalah kita ni tertolak, sebab apa? Kita ada hadis lepas ini. Dan kedua adalah asal dalam usul fiqh ada larangan, hukumnya haram bukan makruh. Tambah lagi kita lihat bahawa hadis tersebut diterangkan sebabnya. Ini untuk orang-orang kafir musyrikin di dunia, untuk kamu di akhirat. Dari situ kita dapat hukum bahawa dia haram. Kenapa? Sebab ini adalah untuk orang musyrikin. Orang musyrikin bila dia dibenarkan untuk dunia, akhirat tak dapat, menunjukkan bahawa benda ni haram untuk orang-orang Islam. Dan sebelum itu kita memang dilarang untuk menyerupai, mengikuti orang-orang musyrikin dan kafir dalam semua hal sebenarnya. Termasuk dalam bab yang kalau kita katakan bukan ibadat pun, ada makan dan minum pun, kita dilarang daripada menyerupai mereka. Man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum. Siapa menyerupai satu kaum itu daripada mereka. Ya, kalau makan daripada dan minum daripada bekas emas dan perak, jadi awak sama dengan orang-orang kafir yang melakukan perkara demikian. Dan ini antara satu hadis yang menerangkan tentang asal hukum perbuatan, percakapan dan sebagainya datang daripada orang-orang musyrikin. Asalnya boleh ke tak boleh kita ikut mereka? asalnya tak boleh, tak boleh menyerupai mereka. Itu adalah satu asal yang penting di dalam Islam, dan dia ada kena-kena dengan masalah iman dan tauhid. Iaitu bila orang itu kata la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, maka dinafikan semua sesembahan selain Allah SWT. Jadi dia mesti berlepas tangan daripada apa ni? Daripada kesyirikan, daripada patung-patung dia mesti benci, dan juga daripada orang-orang yang menyembah patung dan ahlinya. Ini ahli-ahli kekufuran, ahli syirik semua kita kena lepas tangan, kita kena benci. Itu maknanya la ilaha illallah. Sebab itu Nabi Ibrahim AS dia kata kepada bapaknya, Iqbal Ibrahim uli abihi, inna bura'a'i innani bara'u minkum. Di dalam surah Mumtahan, qad kanat lakum uswatun hasanatun liman fi Ibrahim walladzina ma'ah qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum mimma ta'buduna min dunillah. Ingatlah, dan terdapat pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau ikutan yang baik apabila mereka katakan kepada kaum mereka, aku berlepas tangan atau kami berlepas tangan daripada apa yang kamu sembah. Jadi mesti nak lepas tangan, bukan hanya apa kita sembah Allah SWT, dia nak buat apa kita tak cakap ya, kita tak cakap tidak, tak boleh lah, tak cukup. Jadi itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua adalah ada ulama yang mengatakan bahawa walaupun dalam hadis ini terdapat larangan makan dan minum, ada juga ulama mengatakan larangan ini bukan untuk makan dan minum, tapi untuk minum saja. Kalau kita minum daripada bekas emas, kita minum daripada bekas perak, hukumnya haram. Tapi kalau kita makan daripada bekas emas, makan daripada bekas perak, tak haram. Apa dalil mereka? Sebelum tu siapa mereka? Mereka adalah ulama Zahiri. Itu ayatnya ulama Zahiri berpendapat demikian, iaitu imam mereka Dawud Al-Zahiri. Dalil mereka adalah hadis, bukan yang kat sini, hadis yang selepasnya. Hadis selepasnya kita lihat muka surat 64, apa dia kata? Nabi SAW tu apa sabda? Dan siapa yang minum yashrabu fi ina'il fiddah, dalam bekas perak, maka dia masukkan apa? Nabi neraka jahannam dalam perutnya. Jadi mereka mengatakan larangan cuma dalam minum saja, dan asalnya jika tak ada larangan dibolehkan. Jadi kalau nak makan dalam bekas emas dan perak masih boleh lagi. Jadi apa jawapan dia? Ulama jumhur mengatakan ini sebabnya adalah ulama ni, Imam Dawud Az-Zahiri rahimahullah taala ni, dia tak jumpa agaknya hadis yang mana? Hadis yang pertama tadi daripada Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia kata makan dan minum sekali. Hadis yang kat situ sebut minum saja, yang ini makan dan minum. Dan kita dah katakan kalau minum saja disebutkan, makan tak disebutkan, boleh kita kiaskan makan dengan minum sebab dua-duanya sama hukumnya. Baik. Dan satu hal lagi adalah berkenaan dengan penggunaan bekas emas dan perak untuk selain daripada makan dan minum, ataupun menggunakan emas dan perak lah untuk selain makan dan minum. Ini masalah yang besar lah. Pakai jam, emas. Kenapa pakai jam? Bukannya untuk makan dan minum, tapi untuk apa? Untuk lihat masa. Gunakan pen emas. Untuk apa pen emas? Ada dakwah lah pen emas apa? Dakwah dia dakwah hitam juga, tapi apa? Untuk tulis, untuk sign check dan sebagainya. Kalau sign check dia keluar apa? Keluar pen emas misalnya, pen silver. Ataupun selain daripada itulah, wallahualam, macam-macam kita nak sebutkan. Jadi apa hukumnya? Ini kalau emas itu full emas lah, full gold lah, komplit. Ataupun apa, jam tu sepenuhnya, kita tak masuk ni kalau campur-campur emas dengan perak. Jadi apa hukumnya? Ikut hadis apa? Boleh ke tak boleh? Ya, test saja. Ikut hadis boleh ke tak boleh? Ikut hadis boleh. Saya cakap ikut hadis kan, ada soalan yang dengar. Ikut hadis boleh. Sebab apa? Hadis tak sebut selain daripada makan minum haram. Dia cuma cakap makan minum macam haram. Itu untuk orang kafir. Jadi asalnya boleh. Jadi boleh. Nah. Jadi itu masalah yang pertama. Dalam hal ini ulama membagi-bagikan penggunaan selain penggunaan emas dan perak untuk selain apa? Untuk selain makan dan minum. Jadi kita jangan masukkan bab pen dan sebagainya. Kita ambil untuk bab ibadat, iaitu kita ambil wuduk daripada baldi emas. Boleh tak boleh? Ataupun tap kita tu, air tu, emas. Boleh tak boleh? Ha. Ini sekarang bukan daripada hadis lah. Ini sekarang bab ibadat. Dalam hadis, dia bukan pen, dia bukan apa, dia masih gunakan air, tapi air yang dalam apa? Dalam bekas emas dan perak. Jadi ini lagi dekat kalau bandingkan dengan pen ke ataupun buku emas ke apa semuanya. Ini masih dekat sebab apa? Dia masih gunakan air yang ada dekat bekas emas dan perak. Jadi, dalam hal ini pendapat yang benar adalah haram gunakan air daripada bekas emas dan perak. Yang ini kalau kita buat dosa. Kemudian tentang wuduknya ataupun mandinya, mandi junubnya ke, adakah sah ataupun tidak sah, ada dua pendapat dalam masalah ini. Ada dua pendapat. Pendapat pertama kata wuduk kita, mandi kita daripada bekas emas dan perak ini tidak sah. Tidak sah. Dan ini pendapat mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Kenapa? Sebab kata mereka, bila dilarang sesuatu perkara, maka sesuatu perkara itu bila dilarang, maka tidak sahlah perkara tersebut. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad. Siapa yang melakukan satu amalan yang bukan daripada urusan kami, maka dia rad, tertolak. Jadi orang yang ambil wuduk daripada bekas emas dan perak, dia lakukan sesuatu daripada urusan ini ke? Daripada agama ke? Dia buat benda bidah, buat benda baru yang dilarang. Jadi dilarang. Jadi apa hukumnya? Fahwara, tertolak. Allah tak terima. Jadi tak sah wuduk. Adapun jumhur mengatakan wuduknya orang yang gunakan air daripada bekas emas dan perak ni sah. Sah. Kenapa? Sebab dia telah berwuduk dengan cara, dengan apa ni, dengan yang dibolehkan, diizinkan oleh syariat, bahkan telah diperintahkan oleh syariat untuk untuk wuduk dengan air. Kita cakap pasal air sebab dalam Al-Quran kata ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, bila kamu nak solat maka cucilah wajah kamu, kemudian apa, tangan, kaki dan sebagainya. Dia dah buat ke belum bila dia gunakan air emas perak ni? Air itu juga kan tidak gunakan. Jadi tak, itu disebutkan dalam Al-Quran tu, jangan gunakan emas dan perak apa semuanya, tak boleh. Dikatakan berwuduk nak solat, berwuduk. Takkanlah kita orang ni nak solat, sebelum dia nak solat dia kena wuduk, lepas tu bila nak wuduk syariat kata jangan wuduk. Syariat kata wuduk juga. Jadi dia dah berwuduk dah. Jadi larangan yang lagi satu daripada hadis ini, dia daripada arah yang berbeza daripada apa ni, daripada daripada perintah tadi lain, ni larangan lain. Jadi dia tak ada kena mengena. Jadi setiap sesuatu amalan itu mengikut hukumnya. Jadi amalan dia berangkat wuduk itu haram disebabkan apa ni, disebabkan larangan, tetapi wuduk itu sendiri tetap sah. Jadi ni masalah ni adalah masyhur daripada sudut apa ni, adakah larangan itu menunjukkan apa tu, fasadiha, menunjukkan rosaknya amalan tersebut. Jadi kalau mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, apa juga larangan, semuanya batal, dalilkan dengan hadis tadi. Jadi kalau seorang tu pakai apa tu, pakai baju sutera misalnya untuk lelaki, ataupun pakai mask apa, dia nak solat, solat dia batal. Kalau dia rampas satu tanah tu, lepas tu dia solat kat atas tanah tu, lima waktu semua batal. Walaupun cukup syarat ikut sunnah semuanya. Pasal apa? Dia solat dekat mana? Tanah yang dia rampas. Adapun ulama jumhur kata, bukan semua larangan menunjukkan fasad, menunjukkan rusaknya amalan tersebut, batalnya amalan tersebut, tetapi kena lihat larangan tertentu. Kalau larangan tu pergi kepada zat amalan tersebut, barulah dihukumkan sebagai batal. Seperti apa? Menggunakan apa tu solat dalam keadaan apa ni najis misalnya. Jadi larangannya dekat situ atas zat solat tersebut. Hendaklah kamu berwuduk ataupun solat tak ada wuduk misalnya. Jadi yang itu barulah dia batal. Selain daripada itu, kalau dia jauh maka tidak batal. Baik. Jadi dalam hal ini sebenarnya pendapat jumhur adalah pendapat yang lebih kuat. Sebab apa ni? Larangan gunakan ni dia tak sama dengan perintah berwudu. Allah. Baik, selain daripada beribadat yang macam kita sebutkan tadi, menggunakan emas dan perak untuk selain ibadat, ataupun kita katakan seginilah, kita ada teko ataupun cawan, pinggan, emas, perak, tapi kita tak makan dan minum dalam bekas-bekas tersebut, tapi kita letak je dekat apa, showbank kan, dekat kabinet tu, dekat situ je orang aja, ataupun dekat atas meja tapi tak pakai, boleh ke tak boleh? Kalau orang tanya, tak, orang kata tak boleh, nanti dia cakap apa, aku tak makan dan minum. Nabi kata jangan makan minum, tak makan, letak kat situ. Aku letak kat situ untuk apa? Untuk perhiasan. Jadi apa hukumnya? Apa hukumnya? Ini beza dengan berwuduk dengan mandi. Apa beza dia? Kita perlu atau tak perlu untuk berwuduk tadi yang tadi? Kita perlu kan nak wuduk, perlu kan nak mandi, nak solat. Tapi air dia dekat dalam bekas emas dengan perak. Dia kalau dia pakai macam mana? Ha, jadi dia masalah lain sikit daripada apa? Dari masalah kita. Masalah kita ni dia tak ada sebab nak pakai apa ni? Nak letakkan apa ni, bekas emas dan perak buat perhiasan. Ada sebab tak? Tak ada keperluan. Jadi balik pada hadis ini, sebagian ulama mengatakan boleh dia letakkan bekas emas dan perak kalau bukan untuk makan dan minum. Kenapa? Sebab dia tak masuk dalam larangan hadis. Jelas kan? Pendapat yang kedua mengatakan bahawa haram hukumnya walaupun letakkan emas dan perak itu untuk perhiasan, walaupun dia tak makan dan minum daripada bekas-bekas tersebut. Jadi persoalannya kenapa mereka kata demikian? Sebabnya mereka kata kalaulah makan minum daripada bekas emas dan perak tak boleh, letak sebagai perhiasan lagi tak boleh. Macam mana pula? Dia gunakan dalil yang sama tapi hukum dia pula beza. Dia dengan pendapat pertama berbeza. Sebab makan dan minum ni perlu atau tak perlu? Orang perlu makan, perlu minum, ada keperluan eh? Ha. Jadi orang makan, perlu makan, orang minum, perlu minum, tiap-tiap hari orang perlu makan, minum. Tapi kalau daripada emas dan perak, syariat datang dan larang. Jadi walaupun perlu, tak boleh. Sekarang dia letak untuk perhiasan ni, perlu atau tak perlu? Siapa cakap perlu, memang nak kena apa ni? Saya mesti letak kat sini, mesti hiaskan. Tak tahu pasal. Pasal apa? Ni masjid baru mesti letakkan apa ni? Itu cerita lain. Ni rumah baru nak letakkan bekas emas dan perak. Itu saya tak tahu apa soal atau falsafah dia pakai. Jadi tentu tak ada keperluan. Jadi kalau yang perlu tak boleh, makan minum tak boleh, kita kiaskan kepada apa? Yang tidak perlu. Tapi kias apa ni? Kiasu awla. Kias awlawi. Ya ini daripada sudut lebih lagi, dia lebih tak boleh lagi. Ini sama macam Allah SWT kata apa? Jangan kata pada dua ibu bapa, uf pun tak boleh kan? Ah pun tak boleh. Tapi lepas tu kita katakan, lepas tu kalau dia apa ni, dia sepak mak bapak dia, boleh. Kenapa tak boleh? Quran cuma kata sebut saja, tak boleh. Ah tak boleh, dia sepak tak cakap. Tapi kita katakan, lebih-lebih lagi haram. Sebab apa? Kiaskan dengan yang itu, sebab maksud dia sama. Okey. Jadi daripada masalah tadi ada dua pendapat. Dua pendapat ada hujahnya. Jadi hujah pertama zahir ayat ni, zahir hadis ini. Hujah kedua adalah hadis ni juga. Hadis ni juga tapi dia punya pemahaman lain. Kira-kira kat mana lagi kuat? Yang Yang kedua, sebab daripada sudut apa dia diambil? Daripada sudut makna. Okey, ini maknanya apa? Dah perlahan-perlahan dah makin apa tinggalkan zahir hadis lah. Dah ikut fuqaha yang awak dulu, kalau dulu ada orang benci dengan mazhab-mazhab ni, sebenarnya inilah dia. Kalau yang ikut zahir aja, makan minum aja tak boleh, lain semua boleh. Okey. Nah. Walau bagaimanapun masalah selain daripada itu, yang tadi tak perlu perhiasan. Sekarang kalau untuk apa ni, kalau gunakan apa ni, misal kata cawan kita diperbuat daripada entah besi ke apa zaman dulu, aluminium ke apa, sekali retak bila tulang air dia bocor kan. Tapi kita tak mampulah nak ganti baru, misalnya zaman Nabi SAW. Tapi kita ada skill apa ni, kita tampal dia, dia panas ke apa, kita tampalkan tempat retak tu dengan emas ataupun perak. Boleh tak boleh? Jadi kita gunakan emas dan perak, tetapi apa ni? Tetapi sekali ini ada keperluan. Jadi dalam hal ini, semua ulama kata boleh. Semua kata boleh pula. Dalilnya apa? Ada dua lah. Satu adalah keperluan, ada keperluan dekat situ. Dan kedua, bukan hanya itu saja. Ada hadis yang akan datang, ujung lagi nanti lepas ni, beberapa hadis lepas ini, bahawa Nabi SAW punya kadah, tempat minum tu, pecah retak, maka digantikan dengan apa tu, daripada emas, daripada fiddah, daripada perak. Menunjukkan boleh kita gunakan tadi. Gunakan emas dan perak walaupun untuk makan dan minum sekalipun jika ada keperluan. Jadi dalam hal ini terbagi keperluan ini ada dua macam. Satu yang diizinkan oleh syariat. Yang diizinkan oleh syariat ada nas seperti masalah gunakan apa ni, tampal apa ni, bekas yang pecah dengan emas dan perak. Satu lagi yang seperti hiasan orang-orang perempuan. Wanita memang ada nas dibenarkan apa ni, menggunakan emas dan perak. Betul tak? Jadi yang ini semua kita benarkan. Tapi jangan salah faham kan, entah-entah mereka boleh pakai rantai, cincin, apa semua yang emas dan perak. Cawan pun dia nak pakai emas dan perak, pinggan pun nak pakai emas dan perak. Apa kita katakan? Ini dah over lah ni . Sebab apa? Nas membolehkan dia pakai barang kemas, emas dan perak. Tapi kita ada nas lagi satu melarang makan dan minum dari bekas emas dan perak. Dan zahirnya perempuan masuk tak? Masuklah, pasal wala tashrabu ni walaupun dia plural untuk maskulin, dia sebenarnya masuk kepada perempuan secara ikut sekali, sebab tak ada beza ni. Jangan ada salah faham pula wala tashrabu. Okey, jadi itu satu jenis barangan yang ada izin daripada syariat. Satu lagi, dan dia diperlukan, diperlukan. Dan satu lagi adalah perkara-perkara yang diperlukan tetapi tidak ada nas daripada syariat diizinkan ataupun tidak. Ini memang ada yang ada masalah. Di dalam hal ini contohnya seorang itu adalah bahagian gigi dia kepa patah. Jadi cari-cari apa ni nak tapal gigi, tak ada yang boleh tahan lama melainkan apa? Dengan emas ke perak? Perak pun tak boleh kan? Mesti nak pakai emas. Okey, dia pakai emas. Jadi gold teeth dia kata gold tu. Itu kalau jalan-jalan, kalau banyak perumpak tu masalah besar. Perumpak sekarang jalan bawa apa? Bawa pelayar. Okey. Ataupun gigi palsu lah, emas punya. Boleh tak digunakan? Apa kata kita? Dia ada keperluan. Tapi tak ada nas, boleh ke tak boleh. Di dalam hal ini, kita kena gunakan apa? Kias lah. Kiaskan dengan apa tadi? Bekas minuman yang apa? Yang retak kita tampal dengan emas perak. Kalau bekas minuman tu boleh, sedangkan ada pengharaman yang amat keras, siapa minum macam itu dia akan apa? Masukkan api neraka dalam perutnya. Kalau tu boleh, hajat yang serupa mestilah boleh. Contohnya gigi ke hidung. Dan terdapat sebuah hadis daripada Nabi SAW bahawa seorang sahabat tu dia waktu peperangan dia punya hidung tu pecah. Jadi dia ambil apa tu, perak untuk dia tampal. Kalau tak macam mana dia buat tak tahu Tapi bau, dia tak tahan lama. Dia bau. Jadi Nabi SAW izinkan dia suruh tampal dengan apa? Tampal dengan emas. Tapi hadis itu ada pembahasan ulama, dia kata dia lemah. Walaubagaimanapun ulama ambil hadis tersebut sebagai asal, hukum asal bahawa kalau ada keperluan, pakai emas dan perak boleh digunakan. Boleh? Kalau nak pakai kaki emas ke, tangan emas by Nikman, by Nikuman ke, kalau ada keperluan, tapi ada syarat. Yang macam ini dia ada syarat apa dia? Tidak ada ganti selain daripada emas dan perak. Tidak ada ganti selain emas dan perak. Kalau ada gantinya, tak boleh kita gunakan emas dan perak. Gigi pun sekarang dah ada gigi apa lah kalau boleh pakai gigi macam itu. Tapi saya kata tetap dibolehkan pakai emas dan perak. Kita nak ikut zaman sekarang. Sekarang ada lagi satu jenis barangan daripada emas dan perak, iaitu yang tidak diperlukan. Yang tidak diperlukan. Ini sama macam tadi, iaitu untuk perhiasan saja. Okey. Itu telah kita bahaskan. Tapi kalau pen daripada emas, jam daripada emas, cermin mata bingkai daripada emas, nak kata tak ada keperluan langsung macam perhiasan tu, tak juga. Dia ada keperluannya. Boleh tertulis Quran, boleh tulis apa? Muhtaj ilmu boleh tulis. Dan boleh tulis benda-benda yang bermanfaat yang lain. Boleh ke tak boleh kita gunakan pen, emas dan sebagainya? Boleh tak kita kiaskan dengan tampal cawan yang pecah? Jadi dalam hal ini yang benarnya apa? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Tak ada apa? Ada alternatif banyak. Dan asalnya orang tak buat pen dengan apa? Dengan emas atau perak. Orang buat dengan apa pun aluminium lain, orang tak pakai apa? Emas dan perak. Jadi hukumnya haram. Ini semua kalau pen itu full emas, full perak jam tu sepenuhnya daripada emas dan perak. Sekarang kita nak bahaskan tentang kalau lah emas ataupun barangan daripada yang kita nak gunakan ni sama ada cawan. Kita ambil daripada mula lah cawan dengan dulang. Kalau dia tidak diperbuat daripada emas dan perak sepenuhnya, campur-campur, boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Dah banyak masalah ni. Ustaz, kalau banyak ke sikit? Tanya lah sikit, kalau banyak ke sikit? Kalau banyak lain, sikit lain. Kalau dah campur bukan emas lagi. Kalau dah campur bukan emas lah, tu lagi satu. Kalau dah campur, dia bukan emas, dia jadi alloy lain lah. Kalau sekarang ni tak ada sebab, awak punya cawan tak pecah, awak punya dulang tak pecah, awak letak emas kat dalam sikit aja pun, tak ada sebab tau, tak ada pecah, tak ada apa, orang nak makan daripada dulang dan cawan tersebut, boleh tak boleh? Asal tak boleh? Tak ada sebab. Nampak? Yang tadi boleh sebab kerana ada keperluan. Ni tak ada keperluan. Itu maksudnya campur ni tak semestinya campur dia masak lah kan. Campur ni maknanya separuh-separuh ke, sikit ke dan sebagainya. Walaupun kat hujung mulutnya, bibirnya apa tu, teko tu orang letak emas ke perak, boleh tak boleh kalau tak ada keperluan? Tak boleh. Kalau ada keperluan, boleh. Jadi dalam hal ini kita nak terangkan bahawa asalnya jika tak ada keperluan, walaupun ada campur-campur mangan perak ni pun tak boleh. Ini walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Walaupun 1%. Jadi kalau pakai dalam konteks itu, reserve yang itu? Itu permasalahan lain. Itu lagi satu hal. Jadi sekarang itu satu jenis. Yang tadi kita sebutkan satu jenis, dia sebahagian aja daripada apa ni, daripada lain kayu ke, tapi letak emas kat situ . Okey. Cermin mata, gelas semuanya ada emas kat situ. Boleh tak boleh? Tak boleh walaupun kat hujung aja. Boleh tak boleh cermin mata? Tak boleh, tak ada keperluan. Kalau full tak boleh, bagian pun tak boleh, sama juga hukum. Apa kita mendalil? Kita tahu pun mendalil kan? Kalau kita balik pada cawan dengan inilah, dengan dulang. Kan? Kalau tu pun tak boleh, cawan dengan dulang pun tak boleh. Jadi untuk selain daripada itu pun asalnya tak boleh. Sekarang balik kepada satu jenis mas yang asalnya bukan mas. Asal dia mungkin besi karat. Tapi orang apa ni, bersihkan semua polis, dia celup dalam apa ni, dalam mas. Dia celup dalam perak. Jadi jam tu asalnya besi karat. Saya dengar eh. Dalamnya jam semua mahal. Jadi dia celup dalam apa ni, dalam mas. Mas betul. Kamu ambil perak betul. Boleh tak awak gunakan? Tadi jam susah sangat. Cawan lah. Cawan dengan dulang senang sikit. Cawan dengan dulang daripada besi dicelup dalam mas, boleh tak kita makan dan minum, ambil wuduk dan apa-apa juga? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Dia bukan mas, dia bukan perak. Dia mas betul. Dia besi dicelup dalam mas betul. Plated lah. Hadis kata apa? Hadis kata jangan makan dan minum dalam bekas mas dan perak lah, senang cakap. Yang ini bukan mas dan perak ke? Sebab sini ada orang apa tu? Ada orang ada fikir sikit. Okay, dia kata kalau dia punya kita kalau ada satu pendapat ni, kalau kita boleh mudah kita bersihkan dia punya mas dan perak, hilang semuanya, balik pada asal dari aluminium tadi, boleh minum tak boleh? Boleh. Ini mazhab Abu Hanifah. Tulislah Abu Hanifah. Kalau senang. Kalau susah nak hilangkan emas dan perak kat luar tu, boleh minum tak? Dia kata minum aja tak apa. Maknanya yang tadi tu, kalau boleh kita buang emas dan perak tu, mesti buang baru minum. Tapi kalau tak boleh buang, kita boleh minum. Sebab apa? Dia lihat apa? Ini bukan emas dan perak. Kita bukan sengaja nak minum daripada emas, daripada bekas emas dan perak. Jadi apa sekarang kita lihat? Apa dalil? Dalil ni tak ada apa, melainkan sekarang dah pakai apa? Ijtihad lah. Dia nak cuba memahami larangan tersebut. Kita tak boleh kata betul, tak boleh cakap salah lah kan. Tapi kita nak dengar pendapat ulama lain. Ulama lain kata apa? Tetap tak boleh. Tetap tak boleh. Itu pendapat jumhur. Yang kata tetap tak boleh, pendapat jumhur. Oh, tak mau cakap jumhur lah. Pendapat Syafi'i kata boleh kalau sedikit. Boleh kalau dicelup sedikit. Jadi kita ada dua pendapat eh. Satu mazhab Abu Hanifah, boleh kita gunakan yang dicelup dengan mas perak kalau susah nak hilangkan. Mazhab Syafi'i kata apa? Kalau dicelup tu sedikit aja, maka boleh. Kalau celup banyak maknanya tak boleh. Jadi ini pun satu lagi tak ada dalil, melainkan apa? Istihsan. Asal tak boleh, tapi dia kata ini boleh dikecualikan lah, kerana syariat mesti maafkan yang sedikit. Okay, ini istihad mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki pula mengatakan boleh kita gunakan bekas emas dan perak yang dicelup, bekas yang dicelup dengan emas dan perak dengan tanpa syarat. Sama ada senang ke susah nak keluarkan ataupun sedikit ke banyak, semuanya boleh. Agak apa dalil ya? Ni bukan emas dan perak asalnya, ni celup aja. Ni besi buruk aja. Betul tak? Asal tak boleh. Okey, jadi itu dalil. Mazhab Hanbali, bukan jumhur eh, mazhab Hanbali kata haram dalam apa keadaan sekalipun. Di dalam hal ini mazhab Hanbali paling keras sekali. Ini pun celup banyak ke sikit, senang ke tak senang, semuanya adalah emas dan perak. Jadi mana pendapat yang paling kuat? Nah, kita sebutkan dahulu bahawa pendapat yang paling kuat insyaAllah apa? Tak boleh dalam apa keadaan sekalipun. Sebab dah apa ni? Dah ada emas dan perak. Jadi boleh tak kita dah ada emas, kalau cawan dengan pinggan dah tak boleh? Jangan cerita pasal apa jam, jangan cerita pasal cermin mata ataupun button ke apa sajalah. kasut ada emas kat tepi dia ke, perak ke, semua dah tak boleh. Dah tak boleh, tak ada keperluan. Feeling. Gold pin. Emas betul? Mahal, pin yang mahal. Ke warna je. Gold pin. Emas betul dia jadikan cat. Ha? Gold lid. Gold pin. Dia cat. Atas piring. Emas tu eh? Tak boleh lah. Ikut pada khilaf dia sama dengan tadi. Kalau mazhab Syafi'i kata boleh ke tak boleh? Mazhab Syafi'i kata sikit pun boleh. Sikit lah. Sikit je tepi. Boleh. Celup dengan aluminium ke, celup dengan anti ras ke. Saya tadi contoh je, dia bersihkan lah. Banyak besi lah, aluminium ke, taruh lah. Orang tu pakai aluminium tu nanya. Tak ada. Tak. Yang pecah. Yang ditapal dengan emas. Emas tu, perak. Boleh. Tak ada keperluan. Yang tadi tak ada keperluan. Masih boleh digunakan. Bersih-bersihkan masih boleh gunakan. Sebenarnya tak payah celup apa-apa pun. Tak bocor. Masih boleh gunakan. Okey, satu lagi keadaan. Bekas ataupun barangan eh. Dia asalnya daripada emas dan perak. Tapi dicelup dengan apa? Dengan lansa. Dicelup dengan aluminium terbalik. Jadi kalau tengok macam plastik, biasanya. Tengok macam kayu atau tengok macam aluminium lah biasanya. Tak nampak ada punya warna emas, tak nampak perak. Eh. Tapi di dalam emas dengan perak, boleh ke tak boleh? Ha? Tak boleh minum eh? Kalau tak tahu, tapi kalau tahu lah. Kalau tak tahu. Habis pun nak lari daripada apa ni. Nak jawab. Kalau awak mesti awak nak jawab. Tak boleh. Tak. Tak boleh juga. Sebab ini lagi dekat lagi sebenarnya daripada yang tadi. Sebab ini dah tertutup emas dengan perak. Yang tadi dia asal dia bukan emas dengan perak. Dia tertutup emas dengan perak. Cuma dicelup je. Tak ada masalah. Sama lah tak ke kain ke apa semuanya. Emas dengan perak ni dah boleh ke? Tentu sekali tak boleh. Kalau kita awak pakai rantai emas. Atau awak balut salut dengan apa? Dengan benda lain lah. Sama juga. Itulah tipu je. Okey, jadi kita ada sebenarnya empat keadaan. Bapak tulis logo ya, empat keadaan ya, barangan emas ni. Satu yang sepenuhnya emas dan perak. Apa hukumnya? Haram, tak ada masalah. Melainkan ada keperluan dan sebagainya kan. Okey, yang kedua adalah yang asal dia bukan emas dan perak, dicelup dengan emas dan perak. Ada empat pendapat. Yang kedua, asal dia emas dan perak, lepas dia dicelup dengan apa? Dengan bukan emas dan perak. Yang keempat, dia hanyalah apa ni, dia bukan celupan, tapi dia apa? Dia ada emas dan perak di sebahagian, di sebahagian daripada barangan tersebut. Kat depan dia, kat tepi dia macam tadi lah. Depan dia tepi ke macam bingkai apa ni, cermin mata dan sebagainya. Semuanya tak boleh. Untuk lelaki perempuan ke untuk perempuan je? Untuk lelaki je. Asal ni semuanya, pemasan ni semua untuk lelaki dengan perempuan. Yang orang perempuan yang kata boleh pakai apa ni? Pakai cermin mata emas pula. Pakai ten emas pula, jam emas. Tak boleh. Melainkan itu memang apa, biasa gelang ke apa rantai, tak kisah. Masalah yang terakhir, kita selesaikan ni. Adakah larangan ni sama dia haram ni ataupun untuk makruh, ikut pendapat yang lama lah, biasanya untuk haram ni, adakah dia mempunyai illah atau tidak, mempunyai sebab tak, kenapa dilarang ataupun kita ada sebab kenapa dilarang, diperintah ni larang, kita kena ikut. Dalam hal ini ada pendapat kebanyakan ulama. Kita nak ambil pendapat ni saja lah, pendapat jumhur ulama. Ini termasuk dalamnya empat-empat mazhab ni. Semua mereka mengatakan bahawa larangan ini terdapat illahnya, terdapat sebabnya. Cuma mereka berbeza pendapat apa sebenarnya sebabnya. Jadi yang pertama adalah sebabnya adalah ia diperbuat daripada emas dan perak. Sebab dia apa? Dia dibuat daripada emas dan perak. Sebab tu tengok konsisten mazhab Hanbali. Emas, perak, apa juga semua tak boleh. Asal ada emas dan perak. Kerana zat emas dan perak tu ada je, dia tak boleh. Itu sebab. Itu mazhab Hanbali. Pendapat kedua adalah kerana emas dan perak ini adalah taman ataupun nilai untuk barangan. Jadi kalau kita beli buku, kita pakai duit kan? Orang dulu pakai emas dan perak. Jadi kalau kita gunakan apa ni, duit ni untuk kita makan dan minum, yakni emas dan perak kita buat makan minum, nanti lama-lama apa? Orang tu pakai emas dan perak, nanti dah tak ada duit. Nak emas dan perak tak cukup nak jadikan, nak dijadikan duit. Boleh. Dan satu lagi sebab yang masyhur disebutkan oleh ulama adalah kerana menggunakan emas dan perak menimbulkan apa tu, ataupun adalah salah satu daripada sikap pembaziran dan sikap angkuh. Kerana tak seorang apa ni, apa dia gunakan emas dan perak untuk makan minum pun nak pakai emas perak, lepas tu cuci kotor apa semuanya taruh dekat sini, lepas tu cuci dengan sabun semuanya emas perak, mainkan dia kaki pembazir, lepas tu dia nak tunjuk-tunjuk angkuh. Dan ini mereka cuba fahami daripada hadis tadi. Ini adalah perbuatan orang-orang kafir. Yang pendapat yang berikutnya adalah kalau kita gunakan emas dan perak untuk makan dan minum, nanti akan apa ni, mengakibatkan orang-orang fakir dan miskin rasa apa ni, rasa pecah hati dia, rasa geram, rasa sedih dan menyesal. Sebab oh, makan daripada emas dan perak, kita makan minum pun tak dapat, nasi lemak pun tak dapat, ini macam mana ni? Jadi dia akan apa, rasa marah. Kenapa hukumnya buat orang fakir dan miskin rasa susah, rasa marah, rasa sedih? Tentu sekali berdosa. Kita kena apa ni, kita kena kasih apa ni, berikan mereka gembira, bahkan bantu mereka kalau boleh. Itu satu sebab. Dan yang terakhir adalah bekas emas dan perak ni adalah bekas yang akan digunakan oleh ahli syurga. Ini antara illah-illah ni. Sebab tu pendapat tu banyak berbeza. Jadi kalau awak kata apa ni, dan silap, yang paling lemah antara pendapat-pendapat ini adalah pendapat yang mengatakan bahawa emas ini adalah nilai untuk barangan. Jadi kalau kita orang sebenarnya gunakan bekas emas dan perak, dulang emas, cawan emas, nanti akan berkuranganlah emas dan perak ke apa ni, dekat tangan manusia. Itu ditolak dengan dibolehkannya orang-orang perempuan untuk apa, menggunakan hiasan barangan kemas, emas dan perak. Banyak orang pakai, bertantan, tak habis pun apa, emas dan perak masih boleh digunakan kat bank, masih boleh, masih ada lagi. Jadi itu pendapat yang lemah, Allah Alam. Adapun kerana sombong dan untuk orang miskin dan dia adalah bekas untuk ahli syurga, semuanya ada dia punya apa tu, ada dia punya hujahnya. Dan jadi kita tak tolaklah salah satu pun daripada ilah-ilah ini. Semuanya boleh kita ambil. Semuanya kita boleh ambil daripada satu sudut. Ada apa soalan ni? Wah, ini soalan panjang tentang apa, barang pungutan. Ringkasnya, apa hukumnya? Ada orang-orang ni dia jumpa $150 untung dia, jumpa di tempat awam. Lepas tu dia dah tanya orang kat sekelilingnya, ada orang cicil duit, tak ada orang respon, jadi dia pun ambil. Kerana menurut fahamannya dia telah iklankan. Jadi dah iklankan dia boleh ambil. Tapi menurut satu ustaz ni, kat radio hangatkannya, dia haram. Sebab barang pungutan yang boleh diambil hanya yang tidak berharga. Jadi itu yang jelaskan. Jadi kalau betul haram, perlukah kita beritahu pada kawan ni sebab wang itu mungkin telah digunakan dan ketika itu tidak tahu hukumnya. Jadi benar, yang boleh kita ambil daripada barang ini lukotoh ni, barang yang tercicir ni, ialah barang yang tidak berharga. Yang ini kita boleh ambil dan kita simpan. Pusing-pusing ni orang tak tengok sebelah mata. Pensel jatuh, pen jatuh, walaupun dia $2, $2 orang pun kalau hilang tak cari-cari. Tapi kalau pen tu pen kemas lah, macam mas lah, pakai apa benda kan, itu orang tak boleh ambil. Awak akan, ya, kalau tak mau hilang kan, awak akan, orang tu mesti akan datang cari. Itu asal dalam lukotoh. Kalau ambil dan awak gunakan, haram. Baik, tapi tak bermakna awak kalau jumpa mas ke rantai ke apa semuanya, awak akan saja, sebab dia orang tu akan datang ambil. Sebab dalam banyak keadaan, kalau awak biarkan, nanti malah on yang ambil. Jadi dia akan apa, binasa ya? Jadi ataupun hilang. Jadi awak mesti ambil. Bahkan bukan apa ni, hanya boleh ambil tak boleh ambil, mesti ambil. Tapi tak boleh digunakan untuk keperluan peribadi. Jadi dia ambil dan dia kena isytiharkan, dia kena edarkan. Umar kata tiga hari, dia kata lebih daripada itu. Yang penting dia suruh sungguh-sungguh bahawa pemiliknya semoga pemiliknya boleh datang dan ambil. Kalau tak ada, dia boleh gunakan. Dia boleh gunakan dengan syarat dia telah edarkan sepenuhnya. Tetapi kalau tuannya datang ambil, datang claim, dia mesti pulangkan kalau benda tu masih ada lagi. Kalau tak ada lagi, dia mesti gantikan dengan nilainya. Kalau tak dapat benda yang sama, kalau pen dia pakai jenis apa, model apa, dia kena pulangkan pen. Macam itu juga, pen tu model tu dah rosak, harga dia berapa kemarin, dia bayar. Faham kan? Jadi itu hukumnya. Jadi kalau orang ni sekarang dia tak ambil barang, dia ambil duit $150, apakah dia boleh gunakan ataupun tidak? Jawab saya sebenarnya jangan dia gunakan. Dia ambil duit itu, dia sedekahkan atas nama pemiliknya lagi. Itu pun kalau dia dah iklankan. Bukan iklankan tanya orang kat sekeliling macam itu, tak cukup. Dan dia kena usahakan kat mana orang akan apa ni, cari maklumat dan seterusnya. Wallahualam. InsyaAllah kita berhenti di sini dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengumuman?